Yo. Maju skena, mundur skena. Halo semua. Selamat malam Sabtu. Selamat malam Sabtu. Selamat dari Jumat malam. Jumat malam. Ya. Tapi tergantung bagaimana kalian menyikapinya. Tapi hi guys, apa kabar nih? Selamat tahun baru. Ketemu kita ya. Selamat tahun baru dulu. 2022, semoga kalian sehat di awal tahun. Amin. Maaf, semoga kalian gak terlalu kaget karena gempa tadi. Buat yang di Jakarta ya dan sekitarnya. Iya. Bafe bikin kangen juga ya. Bang David apa kabar nih Bang David nih? Baik dong. Mantap ya. Kok ada Bang David malam ini? Ada apa nih emang nih? Ini jadi penyiar tembak juga nih. Iya. Lanjut ya, masih lanjut. Numpang minum. Jadi seperti biasa ini Maju Skena Mundur Skena sama Jameson Connex Indonesia ya. Jameson Connex Indonesia di sharing session. Asik. Episode kedua, sharing sessionnya kedua setelah gabung sama Majis. Congrats juga buat Dirty S ya, kemarin udah terpilih. Dari hearing session ya. Gak pernah membersihkan ini ya, bagian belakang ya. Waduh. Gak pernah cebok deh. Bokong kotor. Iya. Alasan milih kemarin kenapa bang? Apa? Milih Dirty S kenapa tuh? Rahasia ya. Tapi yang kan kita juga di sini suka ya, kemarin juga kita suka, pilih. Saya pilih. Langsung ini ya, menuju Jakarta ya. Padahal di Tangerang. Jauh. Gila, gue kemarin gak nyampe-nyampe ke Tangerang. Jadi waktu itu gue diundang gitu, jadi kayak apa sih? Kayak ngobrol-ngobrol sama. Iya, kalau gak salah pembicara sama, sama Bin Harlan. Oh iya. Pertama kali yang di tempatnya Satria. Hey Fox ya. Di Sandwich Attack. Gue baru sadar, oh ternyata di sana ya Foxnya. Oke, udah gue jalan ya sana, nggak nyampe-nyampe. Gue yang kayak anjir, ini kok di mana sih? Oh ternyata di Tangerang. Gue baru tahu. Itu Tangerang kotanya. Lebih dekat ke Bogor, perasaan gue. Iya. Jadi kayak, oh iya, lebih dekat ke Bogor ya? Iya dong. Dan Tangerang kota tuh gue terakhir kesana tuh waktu The Brandals launching album di penjara anak. Tahun 2007-2008 gitu. Jadi yang anjing baru. Gila, ke kota Tangerang udah lama banget. Itu tetep kayak, aja lama. Kayak bandara ya. Aja kan? Iya kan? Iya, tapi sebenarnya kalau lo mau ke Merak tuh mungkin bisa lewatin. Kalau lo gak lewat tol gitu-gitu. Nah. Bukan kan, Tangsel ya. Tangerang. Lo bayangin band Tangerang ini bisa kita mainin apalagi negeri kota-kota lain ya. Tapi gue dulu ada band krautrock gitu namanya Tangerine Dream. Kenapa gak ada band Tangerang? Tangerang Dream gitu. Tangerang Dream keren. Kalau bahasa Inggris jadi Tangarang. Tangerang Dream. Tangerang. Kayak bahasa Korea ya bang. Tangerang. Tapi ini kita udah milih 10. Yang submit ke Jameson. Ada 10 nama ya? Ada 10 nama yang bakal kita putar malam ini. Dari 200 berapa ya kemarin? 60 sekian gitu. 260-an kayaknya. Iya. Dan banyak banget yang keren. Jadi buat malam ini juga sebenarnya agak bingung agak sih. Agak sulit buat judges ya. Maksudnya judges kita. Cuman 2 jam gitu kan kita gak mungkin juga ngebahas semuanya. Kita teleponin semuanya. Pasang semuanya. Betul. Tapi yang pasti highlight malam ini pasti akan membekas buat kalian semua yang mendengarkan Singras Radio. Maju Skena, Mundur Skena. Lalu kalian udah pada milih kan tadi kembali? Udah dong. Personal masing-masing, gua, Ibal, Miska, Sida pun, dan Bang David juga udah milih. Akhirnya kita bakal nge-play nih. Yang pertama siapa nih, Bal? Siapa nih? Yang pertama nih ada dari Bali. Ini pilihannya, nama bandnya Astera nih sih. Astera ya? Bukan Asteriska ya? Bukan. Bukan. Ini bukan pengasih pada suara ya? Nunggang badai dong nanti. Bukan Astera sokap nih. Astera ini. Astera gue. Gue Miska. Gimana tuh Mis? Ini sebenarnya gue pernah dengerin ini udah lama sih. Tapi pas denger dan ada dia yang submit kayak wah ini sih dia. Ini dia sih. Lagu barunya nih ya? Ini lagu baru. Paling baru. Yeah. Gak ada di Spotify. Kayak kebanyakan yang upload di sini lagu baru deh. Gue belum ngecek di Spotify, kayaknya ada deh. Masih unavailable lah. Jadi kalau yang dengerin Maju Skena Mundur Skena sharing session Jameson Connex Indonesia malam ini bakal dapat beberapa lagu-lagu eksklusif ya. Belum dibeli di mana-mana sebenarnya. Kalau nggak salah ini teman-temannya geng-geng millennials juga ya? Iya. Geng millennials ya? Iya. Jadi Astera ini ada 4 pemuda, yang ngebentuk Astera dari tahun 2018. Isinya tuh ada siapa aja sih anaknya? Lupa deh gue deh. Yang pasti sih mereka dari Badung. Badung ya? Yeah. Badung, Badung Bali. Badung Bali bukan Bandung ya. Bandung, Badung kan juga bisa bandel gitu. Ini indie pop bandel nih kayaknya. Indie pop bandel ya. Jadi ini Astera, dia ngambil namanya dari bahasa Latin astra yang berarti bintang. Anjir. Anjir. Kukira dari kertas asturo dan gitu. Menuju bintang nih ya, menuju bintang. Dia kan kayak asterisk. Iya, iya, bintang kan? Bintang, benar. Icil-icil ya, beda lagi. Kenapa? Icil apa Kimcil? Iya. Anjing. Kimnya. Tai. Baru tuh Icil. Alasan lo apa, Miss? Kemarin karena udah makin bingung aja sih, karena kan udah pilih semuanya tuh. Teman-teman di sini udah pilih, kayak sisa namanya makin tambah bingung sih gue. Akhirnya pas lihat-lihat di halaman keberapa, dia lumayan terakhir-terakhir. Terakhir-terakhir Astera ya. Kayak udah di angka 200-an gitu. Wah, Astera ini Astera yang Bali itu bukan sih? Pas dengerin, oh ya udahlah ini namanya. Masuk. Objektif nih ya. Iya, yeah, suka catchy banget sih, Bang. Yeah. Indie popnya catchy banget. Ke siapa kira-kira, Mas, kalau misalkan band luar ya? Kayak siapa ya? Dengerin aja kali ya? Dengerin aja kali ya. Langsung aja kali ya, ini Bal Sikat Bal. Astera dengan? Baby in Red. Baby in Red. What do you call me for? That face seems Yoi, itu dia Astera dengan Baby in Red. Keren juga selera lu, Mas. Dari Badung. Mantap ya. Juga ya. Menyenangkan. Ini tuh kayak di Bali tuh lagi banyak band kayak gini juga ya. Lumayan, makin banyak. Shoegaze, indie pop, indie rock. Manja waktu itu pernah kita. Manja ya. Kayak gini-gini juga kan. Kalau manja lebih. Emang manja kayak gini? Kayak gini. Beda. Manja lebih apa ya? Lebih festif dia. Dia enggak necessarily indie pop gitu sih. Kalau menurut gue dia lebih apa ya? Dia lebih mainstream. Iya. Nanti seperti fashion. Dia lebih inilah landway gitu. Yang tadi apa? Tadi adrenalin. Yang barusan lebih tense, lebih tegang. Lebih tense, kalau itu lebih manja. Iya, yeah, lebih manja, lebih joget-joget tipis-tipis gitu. Oke. Jadi kita udah tersambung sama salah satu. Nah, ini dia nih. Ini sebenarnya seperti biasa ya, Jameson Connects Indonesia. Entry-nya tuh dari pelosok Indonesia banyak banget gitu. Betul. Kayak yang sesi kemarin ya, kita kan ngedapetin beberapa dari Kalimantan, ada yang dari Lombok, di Sumatera juga ada beberapa. Sekarang juga nih. Nah ini sebentar lagi kita bakal nelpon dari kota Bulungan. Gue pikir di Sokin. Deket blok kan, seberang doang. Kenapa nih Bulungannya di kota? Iya, kota Bulungan. Ini dari seberangnya M blok nih, bisa gue diajak live nih. Ternyata Bulungan tuh Kalimantan Utara. Gue juga baru tahu. Baru tahu. Gue aja baru tahu ada Kalimantan Utara loh. Kalimantan Utara berarti singkatannya Kalut dong. Kalut kan. Biji kalut. biji kelot. Terbawa ya Kalut ya. Iya. Nah, tapi apakah lagunya membuat kita terbawa? Yoi. Nah ini dia nih, penasaran kan sebenarnya, maksudnya kemarin ada dari Sangatta. Iya itu ini, dia. Ini waduh nih apalagi nih, kotanya obscure banget nih, Bulungan. Langsung aja kita tanya di sana ya. Say hi. Ngobrol deh. Halo. Nah ini sekarang Indian. Kita udah tersambung dengan Brayu Marga Putra. Namanya mantap banget. Halo Mas Brayu. Iya Mas. Kedengeran nggak nih suara kita? Kedengeran nggak suaranya? Halo Mas. Agak kecil sih. Oh, kecil banget. Mas Brayu nggak mau dipanggil Bray aja. Bray Brayu. Dipanggil Brayu. Iya. Benar. Bray Brayu. Halo Mas Bray. Anjing. Ini Mas. Bandnya apa dari tadi kita belum nyebutin bandnya loh. Nah ini Brayu Marga Putra ini, Mas Brayu ini nih bandnya bernama Kalender 60. Kalender lagi. Kalender. UK. Kalender 60. Musiknya juga menantang banget, apalagi kita tahu dari Bulungan. Maksudnya gue rada-rada kayak anjir, ini band kayak gini ada di Bulungan gitu. Iya. Mas Bray, gimana sih buat band ini anjing? Kenapa namanya Kalender 60 juga sih? Sebenarnya gue juga penasaran. Iya. Yeah. Nah, gini sih Mas. Awalnya ini sebenarnya bukan Kalender 60. Kalender. Karena kalender. Kita anak 90-an kan, jadi kita buatlah Kalender 90. Wih. Tahun 2018. Yeah. Foto kalendernya udah ini. Ternyata, ya, Vicky Burki itu ya. Kalender 90-an. Toko emas. Populer. Terus gimana? Seneng dia ketawa. Iya, ketawa dulu lagi. Terus karena, wah Vicky Burki banget nih, terus diganti kalender 60 ya. Terus enggak ya? Iya, terus gimana? Gimana ceritanya? Kalender 60. Terus, pas, kok suara saya delay ya? Enggak kok, enggak, di kita aman sih Mas. Di kita aman. Ini dengerin di mana ya Mas? Kalau acara indie biasanya mau pakai efek-efek delay gitu. Iya. Mas dengerin di web juga ya? Pasti dengerin YouTube nih di. Halo, ini aman enggak Mas suaranya? Halo. Masih. Masih. Cerita aja Mas. Gimana, penasaran banget kita sama Kalender 60 dan juga scene dari di kota Bulungan. Kita sebenernya. Bahas namanya dulu deh. Tadi 60 tuh kenapa? Ya ini lagi diceritain. Kan di awal tuh 2018 Kalender 90. Terus pas kebetulan tuh lagi meledak tuh kan filmnya Dilan 90. Oh. Iya. Thank you Pidi. Akhirnya biar enggak dihubungkan sama orang ke situ ya. Jadi dibalik aja angkanya ya. Jadi kalender Dilan. Ternyata kalender Bilea. Enggak dihubungkan sama sekali sama. Kenapa enggak kalender 69 aja ya? Iya. Ya, jadi capcay ntar. Tapi menarik sih. Mas Brayu nih, kalender 60 ada berapa personil nih kalau boleh tahu nih? Ada 5. Mas Brayu, ya? Mas Brayu megang apa? Saya vokal dan gitar nih. Oke. Itu semuanya ada di Bulungan semua atau sebenarnya bisa-bisa di ada dia di Bulungan semua. Bulungan tuh kota apa sih Mas sebenarnya? Iya, sama penasaran sih sebenarnya kita baru tahu nih ada kota namanya Bulungan di Kalimantan Utara. Dan scene-nya gimana di sana? Betul. Scene musiknya sendiri gimana scene independennya? Iya. Apalagi oh, kalau scene musiknya? Kalau scene musiknya udah lumayan sih kalau kayak genre juga bermacam-macam. Okay. Cuman mungkin jumlahnya yang kurang sama kalau dibandingin sama daerah-daerah lain. Daerah-daerah lain di Kalimantan Utara atau di Kalimantan secara general? Contohnya di Kalimantan Timur lah. Oke. Di Kalimantan Timur kan udah banyak tuh band-band underground yang sudah nasional, banyak yang tahu. Kalau di Kalimantan Utara yang udah nasional, apalagi terutama si jatuhnya, Bulungan ini? Iya. Di mana Mas? Maksudnya udah tadi kan lumayan kata Mas Bray masih banyak udah ada banyak nih band-band bermunculan. Itu kompak kah atau bikin kompak kolektif sendiri kah atau gimana? Diulang Mas. Harus enggak kedengeran. Oh enggak kedengeran ya? Kalau ini kedengeran enggak? Hazir. Ingat tadi saya halo kedengeran? Ya. Ya Mas Bray, ya. Ya, di sana sendiri gimana sih kancahnya gitu, band-bandnya kan udah mulai variatif tuh, udah mulai ada walaupun gak banyak. Yeah. Apakah kalian secara kolektif suka bikin acara atau segala macem gitu? Oh iya, kolektif sih, soalnya juga komunitas-komunitas di sini juga banyak yang udah mulai buat kecil-kecilan gitu. Terus salah satu contohnya kayak Festival Musik Kalong kan? Festival Musik Kalong? Iya, namanya Musik Kalong. Festival Musik Kalong? Iya. Kenapa namanya musik itu? Musik alam. Oh, musik alam. Gue dengernya kalong lagi. Gue dengernya kalong lagi di sini. itu inisiasi siapa Mas? Anak-anak juga kah atau ternyata ada orang luar yang enggak satu skena sama dari luar Bulungan iya, gitu. Iya, dari luar Bulungan misalkan dari Kutai atau mana gitu. Yang masuk ini yang kalender yang festival. Yang acaranya. Iya. Yang main di sana. Dan yang main murni juga di sana. Orang sini sih. Semua dari Bulungan. Iya, semuanya dari Bulungan. Cuman kadang ada manggil, ada gestarnya juga yang dari luar kan. Oh. Dari namanya sih itu kayak acaranya di pegunungan gitu Mas, atau gimana tuh? Kebetulan sih karena di sini nggak ada gunung ya. Oh nggak ada ya? Hutan ya? Jadi kadang di... Hutan? Iya, hutan-hutan gitu. Oh. Biasanya lebih liar tuh kalau di hutan. Lebih liar tuh ya? Iya. Iya. Biasanya kan tadi Mas Bray ini bilang bahwa scene di sana musiknya udah beragam tapi bandnya baru dikit. Jadi ketika kalau ada festival seperti Festival Musik Alam itu bandnya langsung macem-macem tuh ya. Langsung semuanya ditomprokin aja ke situ. Yeah. Gitu nggak Mas Bray kira-kira di sana? Kalau di Musik Alam sih lebih spesifik. Lebih spesifik ya. Mungkin kayak folk lebih, gitu atau yang paling utama di situ di festivalnya tuh lebih ke musik-musik etnik. Oh, justru gede di sana ya. Kalau misalnya udah dibikin festival berarti banyak banget dong. Etnik music di Bulungan sendiri di Kalimantan Utara. Selain musik ada juga ini sih pentas kayak pentas seni gitu. Oh, itu barengan ya maksudnya enggak budaya. Enggak band-bandan yang doang. Ada di Kalimantan Utara. Jadi emang enggak spesifik ke band-bandan doang, jadi lebih ke ada acara budayanya nih, misalnya ada ya, tarian jadi atau diselipin apa gitu. Lah tadi band-band kayak kami. Jadi kalau ya maksudnya kan kalender 60 kan hitungannya musiknya pasti beda banget ya dibanding umumnya band yang ada di Bulungan kan. Iya kan? Iya. Nah, iya jadi kalian sendiri di sana berkiprah ngeband gitu animo masyarakatnya gitu, orang-orangnya apresiasinya gimana? Karena musik kalian kayak band di Jawa banget gitu, band Jakarta banget gitu. Betul. Ya kayak biasa lah Mas. Biasa-biasa aja. Oh gitu. Biasa aja. Ya mungkin kalau udah di setel di sharing session Jameson Connect gak bakal biasa-biasa aja nanti ya di sini. Nah, terus produksi itu penasaran sih gue sebenarnya nih. Produksi gimana tuh? Rekaman di sana juga. Gantung acaranya di mana biasanya. Ekosistemnya ada studio rekaman dan record label gitu gak sih Mas? Di sana udah. Kalau di sini kita masih masih produksi sini. Halo? Halo? Mas Bray? Ya, masih home recording. Oh, masih home recording. Oh, jadi ini ngerekam sendiri berarti kali 60 ya? Iya, rekam sendiri. Oke. Okay. Untuk distribusinya, apakah ada record label atau emang rilis sendiri juga aja gitu? Kalau label ini, pakai ada ceritanya. Ceritanya record nama labelnya. Ceritanya record. Oh, ceritanya record. Keren juga ya. Itu kalian juga ya? Iya. Yeah. itu ada basisnya di Tarakan sih, Mas. Oh. Jadi dulu yang buat labelnya itu ngubungin saya kan. Akhirnya katanya mau coba buat label. Oh, itu belum kenal sebelumnya? Dan roster pertama itu kita. Oh. Scouting-nya lumayan menarik ya. Dari Tarakan. Tarakan nyebar lagi. Terus akhirnya nemu si Kalender 60 ini. Terus yeah. akhirnya dari kalian itu jadi bentuk ekosistem baru. Iya. Yeah. Kancah musik yeah. di sana sih. Tapi sejauh ini si siapa tadi? Ceritanya, record. Ceritanya Records udah ada berapa roster atau baru Kalender 60 aja? Iya. Yeah, atau... Baru Kalender 60. Oh, oke. Okay, baru okay. banget ya. Cuman ada yeah. ini sih. Katanya, abis ngobrol-ngobrol juga ada, katanya ada 3 yang bakal rilis di tahun ini. Wow, nah, itu tuh. Patut ditungguin tuh. Bisa disebut gitu Mas? Udah yeah. tahu belum? Ya? Yeah? Okay. Udah tahu belum tuh yang akan dirilis siapa? Apa tuh? Oh, saya sebut aja ini ya. Boleh aja. Boleh sih. Pertama ada juga. Ada Raga Managram. Wih, namanya Raga Managram. Raga Managram. Bierhof. Bierhof. Dierhof. Wih. Dierhof. Bierhof kan Bierhof kayak pemain bola kan? Bierhof. Oh, Bierhof. Oh, bukan Dierhof, bukan kayak shit, bukan. Oh, bukan ya. Jangan-jangan Dierhof band Amerika. Wah. Terus siapa lagi, Mas? Terus sama Ade Gino. Ade Gino. Yeah. Yeah. Nah, yang bikin penasaran, kok bisa Kalender 60 akhirnya submit di Jameson ini? Gimana tuh Mas ceritanya juga? Atas apa dari sosmed kah atau dari teman-teman dari Kalimantan juga kah atau gimana? Kalau sampai saat ini sih dari sosial media. Oh, okay. Cuman teman-teman yang komunitas musik di sini juga support sekali lah untuk anu kita nih effort kita di sini indie ini. Nice. Kita dengerin yeah. dengerin udah pasti yakin banget sih Kalender 60 tuh band terbaik di Bulungan ya karena yeah. ada dan ditulis di profilnya dibilang influence kami mulai dari Bon Iver, Sigur Rós dan waduh dan katanya. Itu maksudnya satu-satu ya. Itu satu-satu di Bulungan. Iya iya iya. Satu-satu di Bulungan kayak yang Green Bon Iver ya kayaknya. Iya gitu. Nah, nanti ini aja terus berharap ya siapa tahu kepilih ya enggak sih? Yeah. Jangan yeah. berhenti berharap lah kalau kata influence lo si Lawn Seven. Bisa. Ben maju. Oke, Mas Bray, makasih banyak ya. Salam buat thank you Mas Bray. Salam buat anak-anak di sana juga. Iya. Sedang aja saya ngobrol di sini. Oh, pastinya dengerin terus Maju Skena Mundur Skena ya tiap Jumat. Cie. Yeah. Yeah. Sehat-sehat Mas Bray. Ini kita dengerin lagu aja langsung ya, Bel. Langsung nih betul. Kita dengerin ini dia band dari Bulungan, Bulungan. Salah satu yang menarik juga dari bukan submission. Kota Bulungan ya. Bukan. Ini Kota Bulungan. Yeah, yeah, yeah. Ini Kota Bulungan Kalimantan Utara ini Kalender 60 dengan Kota Melankolia. Iya. Yeah. Di kota Melancholia dah terbuka cinta di kota. Melancholia dah terbuka janji yang ditepati. Kamu gak mau kan segala aktivitas di rumah jadi terhambat karena internet lemot? Karena itu, pastikan untuk selalu pakai internet wifi terbaik agar semua aktivitas digital kamu selama di rumah berjalan lancar. Biznet Home Internet 85 Mbps mulai dari Rp375.000 per bulan bisa bikin segala aktivitas digital kamu di rumah mulai dari streaming film, main game online, update sosial media, belajar, sampai work from home jadi lebih lancar. Ayo pakai Biznet sekarang dan dapatkan pengalaman berinternet yang cepat dan stabil dari Biznet. Informasi detail mengenai layanan Biznet Home yang sesuai dengan kebutuhan kamu bisa kamu lihat di website biznethome.net atau follow Instagram @biznethome. Pakai Biznet, lebih cepat. Hey, jangan kemana-mana. Tetap di Synchronize Radio. Maju skena, mundur skena. Jumat 14 Januari dalam episode kedua sharing session bareng Jameson Connects Indonesia sesi 2. Di bulan Desember kemarin di episode pertama kita udah dengerin obrolan serunya Senduriang dari Palangkaraya. Terus ada The Late Twenties dari Tasik, ada No Big Deal dari Mataram, ada Rumi Boys Alert dari Bandar Lampung. Dan Dunia Maya dari Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan. Terus kita juga udah denger lagu-lagu yang udah disubmit Jameson Connect Indonesia sesi 2. Dan semuanya tuh keren ya guys. Yoi. Mantep sih. Itu kayak bukti bahwa skena Indonesia tuh gak pernah surut-surut gitu ya. Meski lagi pandemi atau lagi ada apa gitu, tetap ada. Karyanya bagus-bagus. Ada aja yang submit. Yoi. Nah buat lo yang punya band dan pengen didengar sebanyak mungkin orang, CL. Juga kalau lo pengen tahu pergerakan kancah musik gitu, skena-skena musik di seluruh tanah air, kalian wajib pantau Maju Skena, Mundur Skena, apalagi yang kalau ada Jameson Connects Indonesia ya. Karena ada Ibal, Miska, Sida, Robongo, dan gue sendiri David Tarigan yang mengawal acara ini. Yeah. Jadi di Jameson Connects Indonesia sesi 2, nanti kuratornya masih sama, ada Bang David nih, terus ada Bang David Tarigan, ada Jimmy. Ada dua gue. Ada Bang David Tarigan, ada Jimmy Multazam, sama Gerald Weird Genius. Weird. Tapi genius. Aneh sih lo. Nantinya mereka bakalan milih band-band yang bakal dibuatin video klipnya sama Anggun Priambodo, Grembol dan Struzo, dan Berinta. Berita Akasa Studio. Berinta. Berita. Majuskena, Mundurskena, hanya di Synchronize Radio. Musik Indonesia selamanya. Selanjutnya. Back to business. Business. Apa nih yang bakal di-sharingin nih? Azik. Mokinan udah. Nah, sekarang lagu berikutnya apa nih, Bal? Lagu berikutnya ini kita bakal jalan-jalan ke sebuah kota di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Semarang. Betul, Semarang. Semarang. Semarang kali ini banjir. Ada apa tuh? Ini... Oh, ini pilihan lo nih ya? Yoi, pilihan gue. Coba, Bal, jelasin pilihan lo, Bal. Sebenarnya dia gak jelasin detail ya, tapi lagu ini tuh... Oh, gue tahu kenapa dia gak jelasin detail. Dia udah pernah kepilih. Oh, dia pernah pilih. Yang kemarin. Oh. Ini Mandurs kan? Mandurs. Iya, band psychedelic rock dari Semarang. Oh. Tapi gak apa-apa kita bahas, karena dia pasti dia lagi menginformasikan lagu barunya kali ya. Oke. Okay. Iya, kayaknya gak ada tuh, Mak. Gak apa-apa, yang penting kan bisa kita bahas. Iya, iya, iya. Ini Mandur kali ya, bukan Mandurs. Mungkin kalau psychedelic, Mandurs tuh influence-nya The Doors ya. The Doors. Mandurs. Gue baru tahu juga nih, tapi kayak ini single baru nih. Iya, nggak apa-apa memang. Ya, jadi apa-apa, malah justru ya apapun bisa dibahas di sini. Betul sekali. Udah pernah submit, udah pernah dipilih 10 besar. Asik. Temennya Bellboy nih ya. Yeah. Mandor. Yeah, ini berempat nih. Kayaknya berempat gondrong-gondrong gitu ya, Bal ya? Iya ini. Yeah. Berempat nih. Gondrong-gondrong asam gitu. Iya. Acid rock. Yo, dari pesisir utara Jawa Tengah nih, Semarang. Betul, betul. Terus kayak tengah-tengahnya tuh ya kayak ada sentuhan-sentuhan musik-musik band OC itu. Oh, tahu kan. Pasti kan? Memang dari situ sebenarnya. Iya. Gelombang Australia sampai pantai utara juga nih. Jet. Kinggis. Jet flowers. Jet flowers. Australia berarti Kylie Minogue kali ya? Bukan, Bee Gees. Nah, ini dia Mandurs. Yeah, tapi Mandurs. Keren kok ini bandnya. Bagus. Cuman gue inget dia tuh ya secara idenya, apa ya, masih komposisi menarik-menarik, banyak breaks yang coolnya gitu. Yeah. Tapi memang produksi, kendalanya cuma diproduksi sih. Jadi, yang ini gimana nih? Lu udah dengerin kan berarti? Udah. Udah, ini judulnya... Cantol nih ya? Iya, judulnya Bahasa Indonesia Semestinya. Mungkin dia kayak ngasih statement, semestinya tuh gini lagu kita. Iya, mungkin kali situ. Semestinya psychedelic rock tuh gini. Iya, lebih statement ya. Lebih statement buat itu. Iya. Bukan yang kayak di Australia, tapi yang... Iya, Semarang. Iki, Semarangan. Lanjut, Bang. Kita putar ya. Sikat, Mandurs. Semestinya. Assalamualaikum. Jadi bagusan Semarang daripada Perth nih. Bagusan Semarang dibandingkan Jet. Semarangan. Semarangan tuh dulu kalau main bola, apa ya istilahnya ya, gawangnya satu kayaknya. Kalau Magelangan kan makanan, ada nasi goreng sama mie goreng. Mawut. Nasi goreng mawut. Yeah. Oh, kalau Semarangan tuh istilah bola. Main bola tarkam gitu. Istilah main bola kampung. Kayaknya ada istilah Semarangan, jadi kayaknya gawangnya satu. Jadi kipernya netral gitu. Kayaknya. Lu suka bola juga, bro. Iya dong. Kayak kalau di ini 3-on-3 kali ya. Iya. Basket 3-on-3 kayak gitu deh. Oh iya, gawangnya satu juga ya. Gawangnya satu. Harus dicari Salome. Salome. Ah, dimasukin bola basket aja. Sagame. Satu gawang rame-rame. Sanggame. Sagame. Segame dong, segame. Hobinya apa? Sanggame. Balik. Itu tadi apa? Senggama dua gama. Beda, Bang. Tadi barusan kita putar. Mandors. Nah, sekarang nih di line kita udah tersambungkan dengan ini nih hardcore-nya Dumai ya, Riau. Gila. Wakor. Ini dia nih, sekarang kita sudah tersambungkan dengan Rio, vokalis dari Man Attack Bomb. Ini berarti DCHC nih ya. Dumai City Hardcore. Bukan Depok. DC Hardcore. Depok gak ada apa-apa yang DC. Gak ada apa-apa. Dumai City. Ini gak Youth Crew berarti ya. Youth Crew. Dumai itu kayak dari awalan. Dumai. Jadi, would you do my ass? Wak Rio, apa kabar Wak Rio? Iya. Oh, baik sekali. Untuk hari ini mantap. Selamat tahun baru ya, Wario. Dari teman-teman maju skena, mundur skena. Gak apa, kan masih dalam suasana. Wario. Oh iya, masih merayakan tahun baru. Gitu, ya. Gimana nih ceritanya Man Attack Bomb? Kan udah lama ya, terbentuk dari tahun 2013 nih. Wow. Dan terakhir itu entry-nya yang kemarin disubmit di Jameson Connects Indonesia itu lagu Tak Pernah Padam, Serdadu. Itu dari EP kan, waktu itu tahun 2019 ya, kalau gak salah ya. Iya, 2019 kita EP. Oke, itu berarti rekaman terakhir baru itu? Maksudnya itu aja? Itu yang terakhir. Oh, belum ada yang baru. Sisanya kita masih rahasia buat full album nanti. Nah, sebelum nanti kita dengarkan rame-rame ya, Tak Pernah Padam, Serdadu. Mungkin Wario bisa cerita sedikit tentang kancah musik crew. Di Dumai di sana. Apalagi youth crew-nya. Hardcore aja ya. Kalau untuk skena kita aman ya. Cuman kalau untuk acara kita masih sulit nih, Mas. Kenapa tuh, Bang? Karena venue-nya atau mungkin kolektif yang bikin acara atau misalnya karena apanya atau perizinan atau gimana? Atau minyak udah mulai habis di sana. Venue juga susah ada kan? Apa? Venue susah ya di Dumai. Venue susah. Kita venue-nya susah. Karena kepulauan kan ya, Bang Rio ya? Enggak lah. Ini di enggak. Di Rio-nya bukan di kepulauannya. Rio-nya. Bukan. Tapi kan Dumai itu kan sarana prasarana nih, maksudnya zaman dulu sih terkenal dengan cukup baik ya, karena ya identik dengan minyak kan, maksudnya ada perusahaan minyak apa segala macam. Tapi ternyata susah juga gitu untuk venue buat konser atau anak-anaknya jadi kurang asik kali sekarang. Tapi gimana? Iya benar, tongkrongan juga udah ini kan. Kurang guyup ya? Ke senja-senja. Wow. Udah gak mau beat down ya? Itu tongkrongan senja-senja gak pada nyiapin makan malam apa? Iya, maghrib-maghrib. Kita mau ikut senja kan kita sem lambung gak bisa. Berarti Man Attack Bomb jadi folk nih bentar lagi. Nah kalau misalkan venue susah, biasanya pada di mana tuh Bang? Untuk kayak... apalagi yang paling yang untuk ngasih kita izin tuh kayak kafe kan. Yeah. Okay. Kafe berarti hardcore gigs gitu buat. Di kafe gitu ya. Wario. Yeah. Wow. Di studio gigs gimana, apa kabar di sana juga? Ada apakah ada studio gigs yang gerilya gitu? Jadi alternatifnya. Yeah. Jadi kayak jadi alternatif di luar kafe, yeah, mungkin pakai studio musik segala macam. Oh, untuk studio musik agak sulit ya. Agak sulit. Karena studio space-nya enggak begitu ada yang besar gitu. Oke. Cuman ada sih pernah kita ngadain di tahun 2018 sebelum ada iyalah C19 nih. C19. Gue kira kayak angkot jurusan mana C19. Gue kira malah baju tadi. Oh, C59. C59 kayaknya udah lama juga nih. Celebesman versi. Makanya kalau dapat sih venue di sana kan. Oh iya, tenang aja itu. Terakhir pernah main di Jakarta, main Attack Bomb. Oh, main Attack Bomb belum. Belum pernah di sana. Belum, tapi kalau drummer stay-nya di sana. Oh iya. Oh gitu. Ya. Di Jakarta. Di ya, di Pekalongan ya. Oh, Pekalongan ya. Di Jawa Tengah. Iya. Tapi kalau nah si tadi kan kita udah ngomongin ternyata emang sulit juga untuk venue apalagi anak-anak di sana katanya kurang nongkrong ya. Udah pada tua katanya. Udah pada tua ya? Tapi iya benar-benar. Tapi overall misalkan masih ada ya, harusnya sih masih ada mungkin makin sedikit aja. Tapi musik di Dumai sendiri gitu variasi bandnya apa aja yang ada sekarang di sana genrenya gitu. Kalau genre ya, kalau kita ngobrol genre ya. Kalau soal genre kita punya lengkap. Lengkap kita. Ya kayak indie rock gitu kita juga ada-ada aja. Popang. Terus kayak indinya kita punya. Itu beragam. Tapi yang selalu aktif sih kayak indie gitu. Oh, itu malah aktif ya? Iya, di Bakau gitulah. Bakau. Itu nama daerahnya Bakau. Bakau itu apa maksudnya? Ada hutan bakau, tempat wisata gitu, Bang. Mereka bikin acara di sana maksudnya? Atau emang scene-nya dari sana? Acara gitu, venue-nya di sana juga. Tapi terus ada camping-campingnya. Tapi cuma genre tertentu aja yang main yang boleh main di situ. Iya. Kayak akustik, kalau slogan-nya enggak bisa. Hardcore punk belum pernah tuh ya? Belum. Terlalu berisik ya. Hardcore punk ada. Oh iya. Kalau ngepang itu banyak Bang yang punk street kita banyak. Oh iya. Tapi kalau hardcore yang lebih spesifik enggak ada ya. Ya cuman kita. Iya. Kalau yang lagi tren di Jakarta, Disco Riau gitu ada enggak di sana? Disco Riau. Itu kayaknya belum ada lah. Wah, boleh. Mungkin Disco Riau. Gas tuh. Kredit sudah Vitarigan tuh kalau yang pakai nama itu. Jadi kita udah terhubung sama Merdi. Maaf. Wah, Merdi ada di Disco Riau. Disco Riau ya. Diskon gimana sana-sana, Wak? Enggak, iya. Tapi enggak nih penasaran nih gue. Jadi kan gini, kalau daerah-daerah yang banyak, ya seperti apa ya, ada perusahaan minyak, di sana ada kilang minyak seperti Samarinda contohnya, biasanya banyak bar. Karena banyak pekerja minyak itu jadi apa ya, minum-minumnya di bar gitu. Jadi kan ada sirkuit, ada tempatnya. Kalau di Dumai sendiri seperti apa? Apakah kayak gitu juga? Jadi kan ada ya, memang benar. Iya, tapi dan berarti kan sebenarnya venue banyak kan, tinggal ngobrol sama mereka. Apa mereka tidak terbuka? Mereka gitu? Kayak gini, Bang. Gimana tuh? Ini menurut aku sih ya. Nggak apa-apa, emang gak harus curhat aja. Mereka tuh kayak nggak senang dengan musik berisik dari kami itu aja. Kenapa? Mereka lebih suka kayak sensitif kupingnya. Suara bass yang mendetum. DWP doyan tapi DWP. Tapi band tapi Wario, band yang tergolong berisik, band yang tergolong agresif gitu. Selain Man Attack Bomb, ada banyak lagi enggak? Bahkan bisa jadi satu. Kita punya ada Antifora. Death Metal. Death Metal, Antifora. Iya. Oke. Baru launching album ya? Oke, terus ada apa lagi yang musik-musik ekstrim di sana ya? Terus yang kayak H2O kita punya juga di sini. Whatever You Say, H2O tuh ya? Straight Edge dong berarti. Iya. H2O. Kayak popang-popang gitu ya? Iya. New York lah, New York Hardcore slash popang. NYHC. Iya. Oh, banyak gitu. Kalau kita lengkap, banyak sebenarnya ya? kalau scene musik kerasnya sebenarnya lumayan besar ya. Iya, cuman venue yang menampung nggak ada ya di sini. Mungkin itu mereka nggak minum Jameson soalnya. Nanti kita kirim Jameson di sana dibikinin acara kayaknya. Bisa. Mantap. Bisa. Kita juga sering handle acara kok. Mana tahu nanti Synchronize mau di Dumai ya. Itu kita tunggu sih. Kita tahu sediakan pulau lah. Itu nanti di Korea special set. Disco Riau. Iya. Ya, Wak. Melayu, Wak. Melayu, Wak. Itu ntar dia nyetel lagu disco Melayu. Iya. Mat Kuantan. Mat Kuantan. Disco Santan. Nah, si Wario ini tau dari mana nih ada Jameson Connect sini, Bang? Ya. Tahu informasi submit lagu di Jameson ini gimana ceritanya tuh? Oh, kita ada marketingnya tuh di bagian gitaris. Oke. Dia tinggal di Dumai juga. Eh? Di Dumai, dia tinggal di Dumai juga. Di Dumai. Iya, dia di Dumai. Oke. Berarti si Ade atau Ade atau Joni nih? Si Joni. Oh, namanya udah sesuai. Namanya yang udah paling iya. Inilah semua di mana-mana. Paling nakal Joni. Kayak bandnya Bang David. Namanya kayak bandnya Joni. Di mana-mana ada seorang Joni pasti. Iya enggak? Di sini juga pasti dia aktif sekali nih. Tapi kalau di band dipanggil bacil ya. Kenapa? Bacil apa? Kenapa enggak bacol? Oh, iya. Kayak cupu-cupu bacil. Oh, maksudnya barangnya kecil. Tapi Joninya gede. Joninya gede apa tuh ya? Berarti kayak sekop gitu pala ya. Joni itu pala ya. Oh, Joni itu pala ya. Aji. Helmnya. Aji. Oke. Keren. Sekop gitu, kayak di kartu, sekop. Aduh. Nah. Skurial sih juara. Itu dong, Mas. Wario, terima kasih yang ngobrol-ngobrol ya. Aduh, mudah-mudahan terima kasih Bang. Mudah-mudahan nanti bisa selalu diputar ya. Oh, pasti. Oh, pasti. Yeah, pasti. Di Synchronize Radio pasti dan mungkin aja nanti di Hearing Session Jameson Connects Indonesia juga terbahas lagi nanti. Betul. Ini dong. Contekannya dong, kira-kira kapan full albumnya Bang? Udah kelar. Itu full album mungkin di tahun ini. Mantap. Gas terus, aman aja. Dengerin ya, mantap bom. Gas terus, mantap bom. Kirim press kit ya ke segala radio. Tapi nanti ada yang nampung kan? Aduh. Wario kalau mau bikin proyek disco, Disco Rio bisa juga. Yoi. Tinggal judul lagunya Do My Day. Yoi, terlalu malu gitu ya. Sini banyak youth crew-nya, Wak. Youth crew. Yoi. Banyak nih. Thank you banget, Wario. Udah. Wario. Terima kasih buat semuanya. Semoga sehat selalu. Segan, Wak. Makasih, Wak. Oke. Kita dengerin ya Bang ya, Man nah, Attack Bomb nih. Ya. Ini pasti amat sangat inspiratif ya, ini dia Man Attack Bomb dari Dumai Riau dengan Tak Pernah Padam. Yeah. Synchronize Radio. Dua bilah mata pedang. Ini juga salah satu entry yang menarik banget dari 200-an yang sudah masuk ya. Iya enggak sih? Betul. The Janssens ini sebenarnya udah lama ya kita tahu pasti lah. Ya, udah lama. Dari Bogor ya. Dari Bogor dan ini kayak apa kayak fansnya The Kuda bisa bikin band. Iya. Yeah. Nah, awalnya The Kuda banget. Iya. Yeah. Karena udah yang loh, Baskok nih. Mantap ini. Baskok / The Phillies / bla bla bla bla. Dan juga ada Jay Retard segala macam juga ada. Iya enggak sih? Gerets-geretsnya ada tuh. Tetap ada gitu. Roundness-nya masih kerasa ya. Anjing. Tapi lebih roundness. Salah satu pilihan gue juga sih. Bagus si kan? Iya itu pilihan lu kan emang Rob. Gue pernah, kenapa pilih pertama ini? Kali lihat Janssen tuh di 365 kalau gue. Kalau gue di G-Live. Di G-Live ya? Di G-Live oh, iya? Dia pernah live sama Reality Club. Oh, si nyambung banget sih tuh. Nyambung sama ini pilihan Janssen. Siapa? Jimmy? Rocket Train kan ya waktu itu ya? Janssen itu enggak, judulnya. Judulnya. Janssen kan. Udah Hey Johnson. Hey Johnson. Hey Johnson. Dia, dia bikin band. Lagu itu bikin band. Nah, maksud gue setelah dari yang kan dulu gue sempat satu kantor sama si Daddy DJ Left itu kan. Daddy Johnson. Kalau oh masih bocil-bocil nih. Yeah. Iya. Iya, masih muda banget kayaknya. Iya, terus pas sekarang gue anjing nih ngomongin cinta tapi enggak cringe gitu di anjing. Gue. Enggak menye-menye gitu. Enggak menye. Anjing. Mantap ya. Bogor deh. Dewasa juga dia anak-anak ya. Bulunya banyak banget anak-anak. Dewasa banget dah. Johnson juga kan. Ya Johnson kan. Belanda lah, Eropa yo, gitu. Bulunya lebih banyak dibanding umumnya orang Indonesia. Dewasa banget. Yes, masih di sharing sessions. Jameson Connects Indonesia. Yo, yo, yo. Di Maju Skena, Mundur Skena. Di Synchronized Radio. Radio, musik Indonesia selamanya. Selanjutnya ya. Selanjutnya. Kita bakal nelfon band dari mana nih, Bal? Dari Makassar. Makassar. Iya nih. Ujung Pandang. Beda dong. Itu nama, sama ya? Iya, sama. Sama. Balik sama. Lagi ke Ujung Pandang tuh sebelum Makassar ya? Iya. Asli Makassar, Ujung Pandang, balik Makassar lagi ke Makassar. Oke. Oh, iya. Sedikit sejarah ya buat Sultan kalian. Hasanuddin, Sultan Hasanuddin. Nah, soalnya nama gue tuh, nama gue. Sebenarnya ngobrol-ngobrol tentang kancah Makassar kayaknya di sana juga thriving banget sebenarnya kan. Betul, betul. Iya, dan banyak cerita. Nah, kita berharap sih dengan udah tersambungnya kita dengan Mas Fajrin, gitaris dari His Straight. Halo. Kita bisa ngobrol banyak. Hey Fajrin. Halo Fajrin. Hey Straight. His Straight. Ini ngomongnya His Straight apa His Straight? Hey, hey dia bilang. Hey. Ya? Hey. Ya? Hey. Oh. Hey. Oh. Yeah. Straight. Yeah. Daeng. Salam kenal. Salam kenal bang. Sehat-sehat Ji. Sehat-sehat Ji. Alhamdulillah. Baju-baju Ji. Baju-baju. Yeah. Kalo lo tau sih bang lo masa? Iya. Gue Iqbal Hasanuddin. Oh. Biska juga. Biska ada. Biska Udin. Ayam jantan dari timur. Iya. Kalo Iqbal Bugis ya. Darah Bugis ya. Apa bang? Kenapa bang sih? Juga aja. Oh juga aja. Pese. Matu angin nih, berarti nongkrong. Lagi mana pese nih? Nongkrong gak di matu angin nih? Teras culture. Stadion tuh matu angin. Keren. Halo Mas Fajrin, apa kabar nih? Sehat ya? Baji-baji. Alhamdulillah. Nah ini nih, raungan kebebasan yang ada yang masuk di Jameson Connects Indonesia dan juga mencuri perhatian kita ini diambil dari mini album berjudul Mesin. Mesin. Itu kapan rilisnya tuh waktu itu? Iya, mini albumnya kapan tuh? Tepat tanggal rilisnya itu tanggal 18 Agustus 2021 kemarin. Oh, setelah kemerdekaan ya. Belum lama ya. Iya, sehari setelah proklamasi. Ya, dan menariknya Hey Straight ini baru dibentuk tahun 2019. Jadi masih baru sebenarnya bandnya. Terus udah rilis EP kemarin EP. Ya? EP ya. Langsung. Self-release atau gimana nih, Bang? Self-release sih, Bang. Oh. Kita sempat juga ngeluarin single tahun 2019 juga. Dua single malah. Oke. Si apa? Single ya dua. Terus itu digital kah atau ada fisiknya juga? Digital semua sih bang. Kalau single. Oh, tapi kalau untuk EP Mesin ini tahun 2021 kita rilis fisik juga CD. Oh itu EP dulu berarti ya, langsung EP dulu ya 2021. Iya. Iya kita bikin rilisan CD juga. Itu CD. Boleh bang kami kirim ke Synchronized? Boleh. Siap nanti di demang. Siap. 100 keping. Itu berarti itu kalau mau mendapatkan CD mini album Mesin itu di mana? Bisa di kontak person kami, bisa dilihat profil di IG, Strike. Bisa juga di DM. Oh, tapi belum terdistribusikan lebih jauh ya, masih di luar Makassar gitu belum ya? Iya, betul. Kita industrinya masih kota Makassar dulu. Okay, mungkin bisa dititip ke supporter PSM yang sedang bertandang ke Jawa. benar. Nah, tapi itu harus sih sebenarnya ya, distribusi ke sini ya. Dan ya berharap iya. nanti dari Jameson Connects juga ada exposure buat kalian gitu kan, jadi orang jadi lebih tahu, lebih aware terhadap hair straight ya. Yeah. Ya bang, kalau berkenan kami DM bang ya. Iya, iya dong, kan iya. DM aja langsung DM, aja. Alamat aja. Slide to Ibal DM. Iya. Langsung. Nah, tadi ngomongin dan distribusinya segala macam, sebenarnya gimana sih ekosistem atau kancah musik di Makassar sendiri, bang? Sebenarnya kalau kota Makassar itu memang sudah kegiatan bermusiknya sudah dari dulu ya. Iya, iya. Kalau kita cerita masa lalu bang, kan ada apa Lok Selebor ya benar. Band Makassar ada juga kontribusi di situ. Oh, iya, iya, iya. Nah ini kalau misalkan dengar dari Lok Selebor dan segala macam, dan dulu ada festival namanya Rock and Celebes. Yeah. Nah ini yang mau ditanyakan, oh, iya. Bang Fajrin kan bikin Hey Straight tuh 2019 tuh yeah. bisa dibilang ini ya pasca festival segede Rock and Celebes ya. Rock and Celebes kan bisa dibilang yeah. internasional tuh skalanya. Yeah, betul. Untuk festival di yeah. Indonesia Tengah internasional. Dan dari situ kita bisa ngeliat ternyata Makassar punya banyak sekali apa ya talenta-talenta musik, punya banyak band-band independen segala macem. Dan Hey Straight dibentuk pasca Rock and Celebes sedang nggak rutin lagi gitu ya. Itu kalau karena pandemi juga ya. Iya betul. Itu kalau boleh nanya, setelah festival segede itu ekosistem musik atau scene musik di Makassar gimana sih? Malah jadi banyak yang apakah banyak yang bikin band setelah wah ada Rock and Celebes, ternyata ada band Makassar ini, ada band Makassar itu, terus kalian langsung jadi langsung bikin band gitu bang? Maksudnya setelah festival segede itu apakah banyak band-band baru bermunculan gitu? Ya pastinya bang, karena Rock and Celebes sih juga jadi patokan teman-teman di sini tuh bagaimana memacu kreativitas mereka untuk bikin band atau proyekan musik lain. Oke, okay, karena festival musik kan ini ya ngasih kesempatan buat di kota tempat betul. Diadakannya festival itu jadi ngelihat banyak more music sama band segala macam gitu-gitu. Kotanya terexpose gitu. Iya benar. Kancahnya juga. Iya betul. Oke. Dan sebenarnya kalau kita ngobrol tentang kancah musik independen lah ya di Makassar gitu. Makassar itu kan kotanya sebenarnya banyak pengusaha di sana. Jadi kalau ngelihat ya masih banyak pengusaha ya, kuliner juga dan makanya juga banyak kayak clothing lines gitu dan ya, juga betul, ada betul. Distro banyak. Iya, record store. Ya, ya. Maksudnya hidup sekali gitu sebenarnya di sana. Tapi ya. di satu sisi saya suka ngerasa gitu kayak agak-agak pecah gitu di sana sebenarnya. Aduh, hacep. Iya, maksudnya dalam artian kayak satu sama lain gak nongkrong bareng gitu. Tapi itu menurut Mas Fajrin gimana? Dan Hey Straight pastinya gitu, yang hidup di situ gitu, di kancahnya. Sebenarnya gimana sih? Iya. Yang Bang David, Bang Sobo tadi itu sudah jadi satu kesatuan di Makassar ya. Ada event musik, biasanya ada clothing baju atau lapak-lapak kecil, itu selalu selaras, sejalan sih. Oke. Jadi emang saling support ya istilahnya gitu juga ya? Iya, yeah, saling support. Nah, sekarang ada yang setelah Rock and Celebes gak? Maksudnya setelah pandemi kan Rock and Celebes gak ada nih, ibaratnya vakum dan untuk sementara. Ada regenerasi gak sih di scene musik Makassar, Mas? Kalau untuk Celebes memang dia dampaknya lain bar bermunculan setelah festival itu. Bahkan mereka langsung mencap gas buat single, bahkan buat EP juga. Ada album, genre-genre baru juga banyak masuk ke Makassar. Sejak saya tahun 2005 belum ada band di Makassar, tapi setelah itu Rock and Celebes 2010 ya 2000 11. Nah, itu banyak band slamming, bang. Band black metal bermunculan gitu. Black metal, bang. Iya, iya. Wah, kita di sini black metal kemenangan. Oh gitu, jadi banyak black metal. Iya. Gue mau nanya, selain festival yang sebesar Rock in Celebes tuh ada festival lain yang skalanya Makassar doang tapi kecil. Cukup konsisten setiap atau tahun gitu masih. Atau kayak gigs rutinan gitu. Iya, iya. Indonesia ada Immortal juga. Nama ambil festival Immortal itu ada. Oh, kira nama. Nah, itu clothingan baju juga. Oh, itu nama acara yang dibuat sama clothingan itu Immortal. Iya, iya. Oh, oke. Okay. Iya, okay. Bang. Oke. Okay. Keren sih. Bang Fajrin, saya mau nanya satu pertanyaan. Kan sekarang udah banyak banget band di Makassar nih ya, band-band independen segala macam dengan berbagai genre. Menurut Bang Fajrin, sepengamatan Bang Fajrin, yang genrenya paling aneh di Makassar sekarang siapa? Atau yang baru banget lah, kayak gila nih dulu belum ada nih di Makassar kayak gini gitu. Kalau metal mungkin udah banyak, misalnya black metal atau death metal. Tapi ini kayak sama sekali belum ada, misalnya ada apa free jazz atau misalnya ada apa ya, gitu. Soalnya kan misalnya gue mau saya sambung sedikit ya, maksudnya kancah musik Makassar tuh terekspos juga ketika, contohnya ya, ketika beberapa tahun lalu Theory of Discoustic ngerilis album judulnya Lama Rupe dan itu masuk ke dalam daftar-daftar album terbaik tahunan banyak media gitu. Itu kayak ya orang baru sadar gitu, wah ini ada ya grup musik seperti itu dan amat sangat menggambarkan kancah musik lokal dan maksudnya juga musik lokalnya beneran gitu. Maksudnya dia ngambil anasir tradisional Sulawesi Selatan gitu dengan narasi-narasinya gitu. Sampai dia bikin namanya jadi TOD kan sekarang. TOD sekarang Maksudnya segitu majunya sebenarnya Makassar gitu. Tapi kalau Mas Fajrin ngelihat sendiri sekarang gitu, perkembangannya tadi yang seperti Sida bilang sejauh ini seperti apa gitu yang baru dan yang aneh mungkin yang masih belum banyak yang ngikutin atau mainin itu apa gitu, musik seperti apa sih gitu, penasaran sih. Ya praktis kalau tahun 90-an Makassar ya rock murni ya. Iya betul. Seperti yang ngikutin Jambro itu Makassar tahun 90-an gambarannya. Tahun 2000-an ke atas itu benar-benar berkembang pesat. Sampai band instrumental muncul pertama kali di tahun 2000-an juga. Oh iya. Ada ya. Apa itu? Instrumental. Dengan TOD juga yang berani membawa kearifan lokal. Betul. Berani membawa lirik-lirik bahasa daerah di lagu-lagunya itu 2000-an 10 ke atas. Sudah sangat berkembang juga. Lumayan menarik ya, maksudnya ini perkembangan dari yang rock banget. Setahu gue di sana juga popangnya juga gede sih. Iya. Yeah. Scene popang. Oh iya, popang. Apalagi di kaula anak muda. Yoi, benar. Ada dulu proyek musik sendiri itu namanya elektronikan gitu namanya Fami. Fami itu masih ada. Oh iya, Fami. Iya, Fami ya. Oh iya, yang sendiri kan anaknya. Iya. Fami waktu itu masih ada juga. Iya. Tapi itu juga enggak banyak yang tahu sih sebenarnya. Iya, maksudnya animo atau pendengar terutama di Makassar sendiri gimana sih Mas untuk yang ke band-band yang side stream lah di Makassar masih diapresiasi kah atau dipandang sebelah mata kah atau gimana? Ya yang jelas pendengar musik di Makassar itu sudah makin kesini kan makin dewasa bang, nggak mendengar musik mainstream melulu, jadi kesini, mereka juga cari band-band karya-karya band indie. Band-band metal yang rilis sendiri itu pendengar-pendengar di sini sangat antusias. Iya sih, apalagi Mas Fajrin juga dengan bandnya mainin rock ya, maksudnya rock sejati banget gitu kan. Biasanya kalau daerah-daerah dengan daerah-daerah dengan karakter keras gitu seperti Medan, Makassar gitu, musik rock kayaknya ini ya berkembang pesat ya, maksudnya diminati iya. Dengan besar oleh bahkan dari instrumen itu kalau efek-efek pedal kita taunya dulu cuma distorsi. Asik. Pokoknya drive diantem distorsi. Iyalah, musik-musik ayam jantan lah ya. Metal zone, metal zone. Metal zone, metal zone. Metal zone. Metal zone. Metal zone. Metal zone. Enggak kenal drive, Mas. Oh. Gak ada drive tuh ya. Gak ada ya. Oke, Mas Fajrin terima kasih ya udah ngobrol-ngobrol dengan Mas Fajrin dan juga ngobrolin His Straight dan Kancah Musik Makassar. Ya semoga makin banyak orang yang aware dengan His Straight dan juga Heavy Rock dan amin. Makassar. Ya. Makasih juga udah submit di Jameson Connect Indonesia. Siap. Boleh submit lagi enggak? Apa tuh, Bang? Boleh submit, dong. Submit aja. Siapa tahu ada lagu yang lebih. Atau teman-teman iya. Di sana kalau mau. Iya, ajak juga teman-teman di Makassar. Yeah. Untuk dengerin gitu. Makasih ya Mas Fajrin udah gabung ya di sini. Makasih, Bang. Makasih, Bang. Makasih Mas Fajrin. Sehat-sehat. Kita background-nya silver, Mas. Ya? Lagi ngobrol nih background-nya silver nih ya. Mic-nya bagus banget warna emas. Dari emas tuh mic-nya ya. Kebetulan colok soundcar biar keren. Oh iya. Ketahuan nih ngerekam sendiri. Iya. Oke, langsung kita dengerin extra. Iya, extra ya. Oke. Sukses, makasih Mas Fajrin. Kita kedengerin aja nih langsung ya. Yoi. Hey Straight. Makasih, Bang. Raungan kebebasan. Stuck. Yo, kembali lagi di Jameson Connect ya. Itu Itu tadi raungan kebebasan dari Astray. Dari South Sulawesi. South Sulawesi. Musik-musik Bekasar ya. Jantan banget ya. Yoi, mantap-mantap. Apa Eka tadi? Namanya apa? Astray Nudin. Iya. Sultan Astray Nudin. Iya, iya, betul-betul. Apa Astray? Astray. Iya, Astray. Apa sih tadi? Juru Eka. Apa sih? Juku Eka. Juku Eka. PSM Makassar. Juku Eja. Juku Eja. Mato Angi. Juku Eja. Juku Eja ya. Warnanya merah. Makassar nih ya. Oke, okay, masih di sharing session Jameson Connects Indonesia bersama Maju Skena, Mundur Skena. Synchronize Radio Musik Indonesia selamanya. Dan yang berikut ini ada satu entry yang menarik ya. Ini sebenarnya orang lama ya. Cuma lama. Pernah kita puter juga bang. Apa ya? Kita puter sering, juga. Sering diputer di... Iya, yeah. Yeah. Manajernya ada di sini juga. Tapi kan nggak apa-apa, nggak apa-apa dong. Biar nih, karena emang keren, mau gimana dong? Kalau gue pribadi sih, gue seneng banget sama musiknya, musik yang gue dengerin setiap saat. Jadi gue bisa akrab, seneng banget. Ya, ya Beta Diamond ya. Itu ada apa ya? Itu bandnya Tarkam kan? Tarkam. Ya? Betul. Nah ini si Banon ini dia berdua doang kan? Anak mana sih? Dia tulisnya Parung nih. Parung, aslinya Parung bang. Aslinya Parung ya. Coba kita tanya orang Parung langsung kali ya. Tapi kita sudah terhubung dengan orang Parung. Attitude-nya Parung gak? Sin Parung gimana Sin Parungnya ini? Parung Bir 2. B2N1. N1. Pokoknya kalau mau di Parung dari tempat namanya Parung. Pakai K gitu. Pakai K. Iya bisa ada apostrofi. Parung kan? Iya. Arung gitu. Arung ya? Kayaknya P apostrofi Arung. Ada strip gitu kan? Iya apostrofinya iya, ada. Apostrofi, jadi iya. Kayak. Piarung, Piarung, yeah. Itu biliar ke Prancis ya, ke Prancis. Parung, Parung. Gimana Sin Parung? Parung, Miss Parung. Sin Parung menyumbang funky kota, ya, yeah. Jelas. Iya. Yeah. Yeah. Tapi funky kotanya itu variannya agak beda di sana. Beda, agak beda. Yeah. Sama yang asli kotanya yeah, yang, agak yang, beda, agak beda. Yeah, Pantura beda ya. Dan Pantura juga beda lagi. Beda lagi, iya. Yeah, yeah. Gue pernah soalnya waktu SMP, gue tahun baruan di disco di Parung. Wah bandel loh. Wah gila. Itu hancur sih. Kayak itu pre-disco di rumah tuh ya. Itu disco di Parung. Belajar-belajar. Belajar-belajar dan koplo ada yang belajar rusak di sana. Iya itu. Pertama kali dengerin funky kota di situ kayak Rob. Itu ya, billiard stick pendek juga. Iya. Dia ini ya. Cekian. Billiard bola dua. Bola itu dua. Juga boleh tuh. Ya tapi ini manajer Beta Diamond senang banget. Beta Diamond ini emang ditulisnya dia domisili Jakarta Parung, makanya kita ngobrol Parung ya nggak sih? Iya betul. Dan lagunya cuman baru tiga ya? Baru tiga. Baru tiga single baru, ya? Emang sebenarnya Agina ini emang tahun ini tuh udah pengen ngejar materi aja lah. Lu kayak anggota band ini ngomongnya. Yeah. Perwakilan nih jubir. Jubir Beta Diamond. Zubair. Zubair. Berarti tahun ini akan rilis ada sesuatu lah. Album. Kayaknya sih masih belum ngejar banget tapi ya EP lah. Masih EP. Aja. EP ya. Kalau lu bisa denger sih emang agak beda ya. Dari transisi single pertama terus yang double single. Okay. Nanti juga bakal ada beda lagi sih betulnya. Dan featuring sama... basisnya Details of Combat. Oh lagi? Enggak, yang kemarin. Oh iya. Mas Bebe kan? Oh. Betul. Apaan sih? Aku kontol. Yeah. Kenapa, Bal? Kontoru. Nah si Beta Diamond ini, si Banon, katanya kan apa dari Tarkam, Banon ini punya proyeknya sendiri. Meet the Doppelganger. Meet the Doppelganger. Itu musiknya kayak apa dia? Lebih post rock kalau bisa dibilang. Ah serius loh? Iya yeah, jauh sih. Dan ini fun banget sih maksudnya ini. Yeah. Tipikal benar, tipikal ya apa kayak Devo gitu. Jadi yeah. Ada istilah atau Devo Core ya? Nah disebutnya Devo Core. Ada, it's a thing yeah, sekarang. Devo Core. Oh, Devo Core tuh banyak yang kayak gitu yang ya? Kayak gitu, yang mutant gitu pakai synth. Kalau enggak yang kayak... Soalnya iya kayak di era itu sebenarnya banyak, gak hanya Devo sebenarnya. Cuma Devo yang paling tenar sih. Iya. Karena dia yang paling maju dan paling konseptual dan orangnya juga lebih tua ya. Dan konsepnya tuh lebih apa ya, lebih... Iya, di evolution kostum, gitu. Iya, segala macam. Ya. Tapi wave-nya baru masuk gitu bang, Uji di Devo Core di sini lah istilahnya. Di sini ya, di sini. Ada Beta Diamond, ada Glip Talk. Yeah. Oh, Glyph Talk ya. Tapi lebih modern aja sih. Glyph Talk emang dibilang Devo Core juga. Kalau misalnya nyari di Bandcamp. Influenced by Devo Core. Devo Core Jakarta yang keluar dua itu. Oh iya? Itu lebih straightforward. post punk gitu sih sebenarnya. Iya, iya, iya. Setuju, setuju. Iya, enggak? Enggak, kalau di Vokar kan gak, biasanya gak, ada freaknya, ada, iya, ada art-artnya gitu. Iya, iya, iya. Art punk gitu. Iya, art punk gitu sebenarnya. Ada unsur gitunya gitu. Iya, betul, betul. Dan penasaran kenapa mereka bisa dipertemukan ya? Jakarta ke Parung gitu. Ya itu juga ya, sih. Sebenarnya kan pasti itu sama stick panjang stick pendek. Oh, ya, stick pendek ya. Kebutuhan apa mungkin lagi jalan ya. Kebutuhan stick pendek murah ya. Mau main biliar ketemu Banon. Banon yang lagi. Banon, Banon settingan sih mukanya Parung banget. Parung banget. Parung, ya, Parung bingung ya mukanya Parung bingung ya. Ya kan. Aduh. Jalan Mohtar, Parung bingung. Dan namanya Bang Banon. Bang Banon. Mantep, mantep. Oke, bingung kayak Parung bingung. Pernah main di sini, Bang? Lain. Pernah main di sini. Pernah. Di Sokin. Yo, pertama kali. Di sini. Settingan minimalis kan? Yo, ya, minimalis. Belum ada drumnya, gitu, drum setnya. Ah, oh, oke. Okay. Tapi, ya udahlah ya. Kita aja kali kalau langsung aja. Ya. Tapi emang mantep, Bang. Ya. Mantep, mantep. Gue suka banget secara pribadi. Langsung aja nih buat yang belum pernah denger, ini Beta Diamond dengan Crazy World of Mad Scientist. Yo! Tiada ada keabadian. Itu di beta demon dari dari dengan Crazy World of Mad Scientist. Yang terdepan di Parung, terdepan pula di kuping Anda. Mana ada band Parung kayak gitu? Ini Parung yang paling. Tapi justru itu Parung. Justru itu ya. Parung. Tapi tulisan Parung harus P-U-N-K. Jadi Parung. Parung. Take the R of Parung jadi punk. A-R-I ya kan? Iya sebenarnya. Jadi fun ya. Iya. Jadi fun. Gue tau kan disini di blognya ada CBGB. Oh iya ada yang situ kan. Apa gue tau tuh gue tau. Itu plesetan. Gak itu kayak bar-nya owner orang Jepang. Iya tau gue. Apa namanya Little Tokyo kalau gak tau. Gens Bar. Gens Bar. Gens Bar. Tapi tulisannya CBGB. Iya gayanya CBGB. CRGB tuh. Estetika Jepang emang kadang-kadang kita sulit memahaminya ya. Kayak Mondo aja kita juga. Out there, out there. Apa ini? Apa? Apa? Apa ini Shun? Ya, terima kasih banget. Bagus. Bagus banget. Aduh kangen Sun sih. Kangen sih. Cerita kemarin di dimana si Ipul. Wait gila gue diteleponan sama Shun. Oh iya. Rasanya banget gue. Maksudnya Ipul gitu dia minta banget. Pelat. Cerita yang ini dong yang dia punya teman di Serpong. Oh iya. Iya cerita dong. David saya mau ke Serpong. Apa Shun? Shun mau ngapain? Ternyata ceweknya di Serpong. Kan? Ceweknya di Serpong. Iya maksudnya jadi gitu. Shun, Serpong bukan Serpong. Iya Serpong. Serpong. Shun, itu tempat siapa? Tempat cewek saya. Oh pantas karena kamu mikirin cewek kamu mulu jadi ngomongnya Serpong. Karena itu tujuannya. Wah. Bukan ke... Kalau yang belum tahu pendengar ini, Shun salah satu yang punya... Mondo Jakarta. Iya, yeah, itu salah utama, satu ya, utama, ya. Salah satu kafe bar sih, bar influential ya. Itu terbaik Jaksel, dalam sepanjang sejarah sih yeah, Jakarta ya mungkin. Yeah. Dan orangnya punya orang Jepang jadi makanya tadi pelafalannya agak blepetan ya. Yeah. Gira bong. Gira banggat. Deh. Ada deh. Yeah, suka deh. Ada deh. Gila gue dulu sering banget dikasih random 7 in. Sida, kamu suka ini kan? Gini, ini buat kamu. Gitu. Gila, iya, kasih 7 in the mamis gitu-gitu. Gila banget. Ngomongnya, Davidnya. Davidnya. Davidnya nakal banget. Itu biasanya ke Sawi. Itu biasanya ke Sawi. Sawi. Bandel banget. Bandel banget. Banget deh. Gue inget banget tuh dulu tiap minggu ada program open deck gitu. Yang main Sawi mulu. Oh iya. Iya BM gila Sawi terus gini. Duluan dateng soalnya. Iya. On time, on time. Eh oke kita langsung saja. Langsung. Salah satu entry yang menarik ada satu grup band dari Kepulauan Riau. Nah ini baru kepulauannya nih Mi. Nah, Kepulauan Riau. Ini sebelahnya Batam nih. Apa bedanya sih kan yang satu Riau, yang satu Kepulauan Riau tuh sebenarnya. Kepulauannya lebih banyak airnya. Kepulauannya tuh yang Batam dan sekitarnya ya. Iya. Gitu. Yeah, Batam Tanjung Pinang. Soalnya gue inget banget dulu adek gue tinggal di Tanjung Pinang gitu. Abis itu gue dibikinin KTP situ. Oh ya? Jadi gue suka datang ke situ kan, gue liburan ke Tanjung Pinang. Wah itu enak banget. Tiap hari gue ke Singapura. Iya. Kasih gak? Aduh! Balik lagi, malam balik lagi. Lagi gue ke Singapura, malam balik lagi. Anjing enak banget. Iya enak banget lah. Nanti kita bisa ngobrolin itu sama ini dia bandnya Sunnyside Goo ya. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau. Dan di sini sudah ada Rifki Godex pemain bassnya. Buuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu kayaknya. Tiga ya. Halo Mas Rifki. Halo. Halo. Halo. Halo. Mas Godex. Halo. Tadi sih udah tersambung ya, tadi kita udah suruh standby. Ini masih standby deh sebenarnya. Tidur kali ini. Aduh. Ya pokoknya tadi, ini gak bahas si Sunny Side Gunya aja kali ya. Gue waktu pertama kali denger si Sunny Side Gunya lumayan menarik soalnya ngingetin gue sama Mocha sama Olive Tree. Olive Tree itu salah satu band yang ada di kompilasi ini ya. Apa namanya? Apa? Thursday Riot. Thursday Riot. Oh iya ada Olive Tree. Ada Thursday Riot. Olive Tree dulu itu 2004-2005 aduh siapa ya sih namanya tuh si vokalisnya? Kiki Chan. Kiki ya. Kiki itu kawin sama salah satu yang kembar Benny Boni adik kelas gue kuliah. Itu dulu bandnya yang terkenal Benny Boni itu. Speaker First. Speaker First. Nah itu dia menikah. Ini kita udah terhubung nih. Oh, udah. Halo, udah Mas lagi. Godex. Halo Mas Godex. Godex. Jauh juga suaranya. Bentar Mas. Bentar lagi ya. Ada kesalahan. Kenapa teknis. Suara itu gak masuk sini? Ada suara gak? Ada. Tadi ngetes aja, ngetes aja. Ngetes dulu. Halo Mas Godex. Nah ini suara gue kencang banget nih. Nah apa? HP-nya tuh bagus banget. Sekarang udah. Oh. Halo. Iya. Iya. Halo Mas Godek. Mas Godek, penasaran kenapa dipanggil Godek sih? Kenapa ya? Kenapa dong? Lo katanya Betawi gitu. Gak ketau gue juga. Ya gak ketau gitu deh. Yalah ada aja. Gue dari Depok. Wah, pantes. Serius. Lah kita situ Depok juga. Depok mana nih Margonda? Cuman bikin bandnya di Tanjung Pinang. Sekarang tinggal di Tanjung Pinang. Oh. Sama Alan Subakir. Iya tuh, kayaknya sama Alan Subakir. Dengar-dengar Alan Subakir. Jangan deh. Jangan deh. Iya, ceritain ya. Jangan deh. Itu gak masuk skena. Waduh. Ini. Aku gak tahu ini pada ngomongin apa. Bang Godek ya ngomong ya. Yang tahu-tahu aja deh. Bang Godek, lu Depok mana dah? Gua di Kelapa 2. Waduh. Tapi ininya Markas Brimob. Tapi apa yang ngebawa, yang ngebawa lo ke Tanjung Pinang apaan? Bini gue orang sini. Oh, semua lagi. Udah berapa tahun bang di Tanjung Pinang? Gue dari 2017. Oh, udah mau 5 tahun ya? Mau 5 tahun. Iya, lumayan. Berarti kalau mau lunas. Iya. Kalau pemain bola asing tuh udah dinaturalisasi itu, ya kan? Udah. Ini Depok Pride ya? Depok Pride. Ngeles-ngelesnya Depok nih. Emang begitu. Nah itu di Sunny Side gue berarti isinya anak-anak yang lainnya Tanjung Pinang apa Depok juga? Tanjung Pinang. Oh, emang bikin band sama anak-anak sana berarti ya? Yang nyanyi bini gue. Astaga. Tak juga loh. Tahu bisa. Ya udah bisa. Kenapa kita telepon ya? Udahin aja dah. Ya. Mengkaryakan Tanjung Pinang karena Tanjung Pinang tuh kecil banget loh. Parah. Iya, parah banget gue. Sekecil apa Fit kayak ya, tanya aja nih sama Godek nih. Ujung ke ujung pokoknya tuh deket banget jadi Godek. Kan lumayan lama di sana, Bang. Godek banget kejar. Godek banget. Nyentuh sana. Kanan kiri. Godek banget. Kotanya yang kecil tapi daerah sana udah pantai yang kosong gitu. Iya, oh, memang. Kalau kota ini Singapura cuma 15 kilo. Nah. Iya, Singapura kelihatan banget jadi tinggal nyebrang bentar doang. Oh iya. Sejauh mata memandang tuh Singapura kelihatan nih. Yang lebih jelas dari Batam. Oke. Tapi bisa juga langsung dari Tanjung Pinang, ya. Oh, dari sini cuma 300 ribu. Naik kapal tuh ya? Ferry. Nah, maksudnya Bang lu kan pindah dari 2017 dan akhirnya nyangkut di sana nih sampai sekarang. Dan bikin band sama bini lo. Iya, maksudnya bikin bini lo. Personelnya semua asli Tanjung Pinang semua atau? Semua Tanjung Pinang. Oh, asli dari sana. Nah, ini penasaran sih kita sebenarnya. Berarti kan lo mungkin satu-satunya band begini atau emang ada lagi yang lain? Apakah ada scene-nya di sana ya? Ada nggak sih? Skena di sini diisi rata-rata anak-anak punk. Loka suara ya? Anak-anak loka suara ya, Bang? Iya, anak-anak loka. Tapi Batam yang itu. Yang di Pinang banyak lah. Iya, kalau loka kan loka suara kan Batam kan? Batam. Tanjung Pinang sendiri. Sebenarnya Sunny Side juga jadi gebrakan indie pop sih. Oh, di Tanjung Pinang karena ya? Iya, nggak ada lagi. Iya. Jadi, skenanya yang jalan gitu. Jadi rata-rata punk rock ya? Rap ya? Punk rock. Rap terakhir, rap. Rap ada. Gede juga di situ. Yang masukin siapa sih Bang? Maksudnya dari ke Batam kan lumayan adalah invasinya dari apa dari anak-anak Batam juga ada ke Kepulauan Riau atau gimana? Ya, ada kadang kalau kemarin belum lama ada gigs Batam main kesini gitu aja tukar-tukaran. Jadi saling support lah ya. Karena emang dekat juga kan nyebrang ya, cuma 30 menit ya. Sejam ya nyebrang ya. Sejam bayar gocap. Iya. Batam Tanjung Pinang gocap tuh ya. Yang nonton orang-orang gocap. Singapura ya. Orang Singapura liburannya ke situ soalnya murah. Iya benar. Anak-anaknya nyebrang ya di sana ya. Yoi. Sering nyebrang. Udah pada ke Jakarta apa nih kan ke Singapura. Benar. Lebih mahal sih atonya kan. Iya lebih mahal. Nah, orang sini kalau sakit berobat Malaysia. Langsungnya bener tuh ya. Iya. Diobati deh. Nah, Tanjung Pinang sendiri kan tadi lu bilang hampir kolektifnya hampir sama kayak Batam gitu. Ekosistemnya sendiri gimana Bang? Kayak labelnya atau venue-nya apa support kah atau sebenarnya masih di kayak apaan sih nih band kayak gini kayak gitu-gitu masih ada gak sih? kalau dari apresiasi warga masih kurang. Iya. Yeah. Karena nggak tahu ya kalau yang gue baca di sini masih kebawa sama euforianya Andiliani. Melayu lah ya. Jadi regenerasinya nggak jauh dari situ. Oh, regenerasi malah ada yang Melayu juga ada kayak gitu ya, Bang? Iya, jadi isinya rata-rata poprok. Iya, kebayang sih. Gitu-gitu. Yang rock Malaysia. Ujung-ujungnya paling main di kafe. Bal-bal kepencet, Bal. Bentar-bentar, Bang, deh. Lagunya kepencet. Iya. Nah. Terus, Bang. Iya, jadi untuk nerima musik-musik baru di sini rada susah. Itu. Kesulitan juga ya. Iya. Karena abang-abangannya nggak dengerin gituan. Iya, kebayang sih. Jadi gitu abang-abangannya sih. Sendiri nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa? Ngerangkul ya? Enggak. Oh. Abang-abangannya sangat kompetitif. Oke. Agak sulit jadi, ya? Ya masih apa ya senioritas lah. Andiliani nggak mau kalah. Biasa. Tapi gue mengakui itu karena gue pernah nongkrong nih di Batam dan udah mabuk dan malam-malam mereka nyanyinya Melayu. Iya emang. Gitu, ya pasti. Di mana-mana. Melayu sih. Banget kayak, gue kaget gitu kayak, sama kayak kalau di sono kita nongkrong Iwan Pales. Iya. Itu di mana-mana sih. Atau slang lah. Iya. Slang. Di sini pasti Melayu. Gitu. Sebenarnya kan maksudnya Melayu juga nggak apa-apa ya. Sebenarnya ada kayak Melayu yang nyerempet ke arus pinggir gitu nggak bang, kayak indinya gitu di sana? Gak ada. Gimana? Jarang tapi kayak di sana paling di itu doang tuh Palembang. Palembang maksudnya kayak Melayu tapi yang di twist jadi misalnya kayak apa ya? Yang kayak folk ke India ya. Yang lebih edgy gitu jadinya. Kalau di Palembang ada contohnya ada si Semak Belukar. Oh di sini kayak pakem Melayu aja deh. Pakem Melayu ya. Melayu yang pakai distorsi lah ya istilahnya gitu. Iya. Iya, berarti emang masih harus nebeng ke Batam banget sih. Iya, iya. Tanjung Pinang tuh kecil banget soalnya emang. Pasti mau enggak mau ke Parah. Batam, iya. Oke. Okay. Labelnya sendiri lu sekarang sama siapa, Bang? Si Sunnyside Group. Bikin-bikinan sendiri sih. Bikin-bikinan sendiri. Emang di sana swadaya semuanya ya. Bikin sendiri. Ini udah pasti nih band ini udah jelas-jelas alien lah di sana. Alien. Sih. Ya, pasti. Sunnyside Gu ada katakanlah ya indie pop lah ya. Maksudnya di Tanjung Pinang tuh cuman ini doang. Iya, pasti. Ya tinggal nuler-nulerin aja nih. Menurut lu berapa tahun lagi nih, Bang? Bakal ada musik kayak Sunnyside Gu di Tanjung Pinang? Wah, kalau itu enggak tahu. Sunnyside Gu udah ada ini belum sih? Album atau EP gitu? EP. EP terakhir kapan tuh rilisnya? Baru rilis EP. Oh baru rilis? Hari ini. Baru rilis. 2021. Berapa hari yang lalu gitu. Selamat ya. Waduh. Alhamdulillah. Nanti kita cek deh. Akhirnya selesai. Selesai. Itu baru EP. Nah, itu ngomong-ngomong itu direkamnya gimana sih di sana total? Di Tanjung Pinang semuanya? Iya. Emang ada studio atau di rumah? Gue ngerjain sendiri. Lo emang basicnya ide ya sound engineer atau gimana? Iya sound engineer nih dia kayak nih. Iya sih. Bikin podcast juga nggak sih bang di sana? Enggak. Oh, tapi teman-teman sempat ada. Suara lo bagus sih kalau bikin podcast. Iya. Lo anak lawless sih. Kayak gofar soalnya kayak gofar. Nggak ngomong sekut dulu dong. Sekut dulu dong. Sekut dulu. Sekut cuy. Gitu dong. Dengar suara gue geli. Iya coba ya. Sekut cuy gitu dikit. Sekut cuy. Iya. Tapi karena lo mampu melakukan produksi, kayaknya lo harus nyari talenta sana di luar kampung. Betul. Lo produce deh. Siapa tahu ada lo, cuman nggak kerekam aja. Ya, atau kayak emang ini belum terjamah gitu. Lo pindah ke Tanjung Pinang nih sesuatu udah saatnya anak Depok bersinar. Tanah orang, anak Depok bersinar di tanah orang. Udah saatnya. Haji Idris. Bukan kayak yang itu. Bukan nggak tahu gue yang mana ya. Bukan kayak gitu. Pokoknya lu jadiin Tanjung Pinang jadi Pondok Pinang. Oke, kita dengerin aja kali ya Sunnyside Gu. Oke. Bang Godex, makasih banget. Bang Godex. Kita Sunnyside nih Apa tuh? Pengen ngegebrak lah di Tanjung Pinang. Oke. Okay. Okay. Bisa banget Bang sebenarnya. Produksi teman-teman sendiri. Mantap. Teman-teman sendiri. Cakep. Gitu. Press release udah dirilis? Udah dirilis deh, udah dikirim belum? Kayaknya udah deh. Ke Singkos Radio ya. Sikat. Ya, iya. Oke, cakep. Cakep. Oh, ada pantun enggak nih sebelum mau closing? Anjing, ada gonya nih biasa nih. Indonesia negara hukum. Oh iya, iya dong. Iya, cakep, cakep. Assalamualaikum. Tandang. Makasih Bang Kode. Salam buat anak-anak di sana ya. Salam ya. Cuma Jameson Connect Indonesia di Maju Skena, Mundur Skena, Synchronize Radio, Musik Indonesia. Selamanya. Selanje. Kok masih dia? Tadi suara kok dia lagi? Tadi ada sedikit ini kita. Ternyata masih berhubung sama Mas Godek sih dari Depok. Kita pikir kita udah nelpon yang lain, ternyata masih loh. Ternyata masih godek-godek aja. Terus dia masuk dia ngomong ini godek. Gue mikirnya tadi kok Aji gue suaranya sama. Teribat. Lah Aji beneran. Ini kita bakal mau nelfon lagi nih. Tadi kita dengerin si Sunnyside gue gimana teman-teman? Wah iya bener itu udah anomali total ya. Itu udah lumayan alien tuh. Alien Tanjung Pinang. Mereka alienasi ya alienasi nih. Ya berharap itu menjadi apa keberadaan Sunnyside gue bisa menginspirasi anak-anak sana yang untuk benar-benar bang bikin musik yang lebih variatif ya. Yeah. Dan juga tadi kan Godek juga bilang dia bisa produksi, siapa tahu memang nanti bakal ada aksi-aksi menantang lain dari Tanjung Pinang yang dia produksi. Betul. Betul banget. Jadi dari tadi kita udah dengerin nih lagu-lagu yang udah di-submit ke Jameson Connects Indonesia sesi 2. Itu keren semua tuh. Jadi betul, kayak betul. Bukti bahwa kancah musik Indonesia tuh produktif terus gitu, menghasilkan karya bagus. Nggak peduli pandemi, nggak peduli apapun itu, bahkan di daerah-daerah yang nggak ada studio rekaman, mereka bisa rekaman sendiri gitu. Jadi ya jadi ini sama apa enggak sih? Iya buat lo yang punya band dan pengen denger. Aduh, gua nyampe godik gua tempel sama sama. Sama-sama tuh. Jadi buat ya udahlah ya. Semua keren dan buat lo yang punya band dan pengen didengar sebanyak mungkin orang ya. Jadi Sabang sampai Merauke ya. Yoi. Atau lebih. Zaman dulu kan Sabang sampai Merauke. Sampai Merauke ya, sekarang udah Sabang sampai mana ya? Sampai New Guinea. Yeah. Pokoknya sampai mana-mana lah kalau sekarang di era internet kayak gini ya. Dan juga kalau lo pengen tahu pergerakan skena musik di seluruh tanah air, lo wajib pantau Maju Skena Mundur Skena Jameson Connects Indonesia Sharing Session pastinya ya. Yes. Ada Ibal, ada Miska, ada Sida, Robongo, dan ada gue David Tarigan yang mengawal acara ini. Dan gak kerasa ya, si acara Jameson Connect Indonesia tuh udah masuk ke sesi 2. Dan kuratornya tuh masih diisi sama Bang Tarigan tentunya. Terus ada kurator baru. Siapa Tarigan? Jimmy Multajam dan Gerard Weird Genius. Dan nantinya nih, mereka nih akan pilih semua band-band yang udah masuk, udah submit. Dan dipilih, nantinya tuh pemenangnya akan dibuatin video klip. Sama siapa aja nih, Miss? Sama ada nama-nama besar tentu ya, Sid. Ada Yoi. Anggun Priambodo. Wow. Ada Gerombolan Struzo. Dan tentu saja ada Berita Angkasa Studio. Iki. Ini ya, apa? Pasar Rebo ya, Pasar Rebo Pride. Pasar Rebo Pride. Jadi semuanya lebih saya didengerin di Maju Skena, Mundur Skena. Hanya di Synchronize Radio, Musik Indonesia semangatnya. Selanjutnya. Ini kali ini kita akan terhubung ya, yang pasti bukan Godek. Password ya, password. Ini dari Sumatera nih ya. Sumatera. Sumatera Nembon. Kotanya lumayan gede nih kemarin-kemarin, sempat viral. Apa tuh? Oh, iya. Salam dari Binjai. Emang apa sih? Salam dari Binjai. Mukul-mukulin pohon pisang gitu bang, kayak pak, salam dari Binjai. Oh gitu. Mukulinnya tuh kayak ini bang, kayak Ryu di Street Fighter. Yeah. Oh, Street Fighter. Masih coba terhubung ya, nih belum diangkat kayaknya lagi. Jadi kapan sih? Ini lagi mukulin pohon pisang. Rencananya kapan bang si sesi kedua ini? Tanggal 25 ya kalau nggak salah. Tanggal 25 nanti hearing sessionnya. Sekalian ada senang-senang di sini kita ya. Pasti. Wih, ini kita udah terhubung nih bang. Udah terhubung nih. Wih, mantep nih. Halo. Halo. Nah. Halo. Bukan Mas Gude kan? Bukan. Oh. Sudah terdengar. Ini dengan siapa namanya? Password. Dari Galang. Galang? Basisota. Ini vokalis. Oh, berarti namanya Galang ya? Mas Galang. Iya, Bang. Galang Almasyura ya? Galang, apa kabar? Ya, nah, ini nih Bang Iwan, buat orang-orang yang belum tahu, jadi ini salah satu entry di Jameson Connects Indonesia, ada band dari Binjai, Sumatera Utara. Binjai ya, bukan Medan ya. Ini naik keluar lagi dari Medan. Itu ada nama kota namanya Binjai. Pokoknya dulu ada Mardi Lestari itu pelari legendaris Indonesia itu dari Binjai. Yoi. Ya. Nah, ini nama bandnya bacanya gimana sih? Hiken apa Hiken? Hiken. Oh, Hiken of the Hiken Apollo. Hiken of the Apollo. Ya, nah, Galang. Halo? Yo. Ya. Gimana nih, bisa ceritain sedikit gak tentang Hiken of the Apollo? Maksudnya, yang di episode kemarin Jameson Connects Indonesia juga ada band dari Binjai. Dan ini dua-duanya nih, auranya nih beda, musik rock zaman dulu gitu, psychedelic rock nih. Ini gimana sih? Mas Galang gondrongan nih. Emang ada banyak ya di sana band psychedelic rock atau gaya-gaya klasik rock gitu atau gimana sih sebenarnya? Cuman kami. Punya oh, sama kalian. Waduh, mantep juga dari Binjai ini. Cuman High Kind of the Apollo. Iya. Yeah. Nah itu gimana sih ceritanya apa kancah musik di Binjai? Binjai kan kecil ya. Biasanya di sana apa memang benar-benar ada acara atau memang harus ke Medan? Iya, apa harus ke Medan atau orang Medan ke Binjai? Binjai lagi marak-maraknya buat acara itu tuh. Oh iya. Yeah. Acara kayak apa tuh Mas Galang, Bang Galang? Hah? Gigs? Gigsnya di kafe. Oh, gabung di situ ya? Oh, iya. Semua genre ya? Suaranya kecil, Bel, sorry. Halo? Ini kayaknya dari dianya nih, karena ini udah pakai headset belum nih, Mas Galang? Udah, Om. Oh, udah. Udah ya? Jadi kalau misalkan emang ada hardcore, ada punk, dan Haken... Apa? Haken of the Apollo, ya? Haken of the Apollo ini beda sendiri mainin musik psychedelic ya, kalau gak salah dengar. Iya, psychedelic rock memang. Iya. Iya, kenapa memilih ini dan referensinya siapa sih Mas yang masukin ke Binjai sendiri ya terutama ya? Jadi kami ini suka yang jadul-jadul gitu Bang. Ya. Nah, contoh dari Indonesia kayaknya Kus Plus gitu Bang. Ya. Oh, Kus Plus. Oh, lebih ke Kus Plus malah ya. Mantep juga ya. Oke, oke. Okay, okay. Kalau luar udah pasti Panca. Beatles apa? Beatles, Zeppelin. Oh, siapa? Beatles sama Led Zeppelin. Zeppelin. Oh, Zeppelin. Berarti memang klasik rock nih arahan ya. Tahun 70-an. 70-an ya. Dan gimana? Maksudnya apakah kan tadi bilang Icon salah satu band yang utama lah di Binjai mainin musik kayak gini gitu. Responnya di sana gimana iya, sih? Iya, respon pendengarnya gimana, Bang? Maksudnya dan kayaknya di sana lebih banyak musik keras ya terutama kan. Iya. Iya, gimana tuh, Bang? Kok kayak beda sendiri gitu loh. Iya, maksudnya saling support di gigs gitu beda sendiri. Nah, dan apa High Kind of the Apollo ini buat untuk rekaman gitu di Binjai juga atau harus ke Medan atau gimana? Di Binjai. Oh, di sana ada studio berarti ya. Room dari different room nama studio produksinya. Nama tempatnya Different Room. Nah itu di Different Room ini suka ngerekam band-band Binjai lain juga atau bagaimana? Iya. Oh gitu. Berarti apa scene-nya ini lumayan ini ya, lumayan aktif ya berarti di Binjai ya? Iya lumayan. Tapi di zaman pandemi gini masih banyak show nggak di sana atau bikin-bikin acara gitu nggak? Untuk saat ini lagi marak-maraknya buat orang buat acara gitu. Oh justru banyak ya? Yang kawan-kawan iya. Gitu baru-baru yang... Baru ini aja Bang. Oh baru mulai. Di... kan tadi dibilang emang produksinya di sana. Label banyak juga di sana Bang? Atau baru mulai juga? Iya ada label rekaman gak di Binjai? Label rekaman? Ada. Gak ada. Oh gak ada? Jadi ngerilis sendiri semua ya berarti ya? Iya. Dan gimana cara distribusin musik kalian yang... Notabene maksudnya masih dari Binjai untuk ke apakah dari digital kah atau dari teman ke teman atau dari komunitas kecil dulu area menjadi gede atau gimana sih Bang? Dari digital sama teman ke teman juga. Oke. Dan yang bikin jadi penasaran adalah kan Binjai dengan Medan tuh dekat ya maksudnya tapi hubungannya dengan band-band atau scene musik di Medan gitu erat atau enggak atau memang terpisah aja atau bagaimana? Itu yang kami kurang tahu. Baru nyemplung juga nih. Kenapa bingung? Baru nyemplung gak deh? Oh masih baru. Ini dari band dari tahun berapa sih Bang Haiken? Halo. Halo. Ya Haiken tuh dari band dari kapan ini? Iya kapan terbentuknya? Dari tahun 2020 Bang. Oh berarti baru. Oh cukup bener. Baru ya. Cukup baru dan kita juga lumayan kaget ya ada band psychedelic. Psychedelic iya. Berarti memang Haiken ini terbentuk di saat pandemi ya berarti ya. Band pandemi nih. Iya. Jadi memang belum aktif juga. Di rumah. Iya, makanya jadi di rumah semua ini. Dan jadi. belum udah pernah live atau belum kah? Udah pernah. Berapa kali? Biasa di gigs. Nah, gigs-nya itu di mana Bang? Maksudnya di studio kah apa di kafe? di Padang, kadang di Binjai. Kalau banyak tempat sebenarnya bang. Apa? Di Brastagi ada juga. Oh, di, kalau di Brastagi kan pasti banyak ya, karena daerah wisata lah ya. Itu berarti Medan udah? Enggak lah. Masih masih Binjai. Kampung gue ini ke arah Tanah Karo nih semuanya. Oke oke. Kita masih orang Brastagi benar. Oh, kalian ada yang orang Karo nggak? Pindah ke Binjai. Langsung. Ini Bang Tarigan orang Karo nih. Iya nih. Ya, diam semua. Biasa tegang di interview sama Dato Tarigan. Kita boleh bilang salam dari Binjai dulu. Iya, biar semangat dikit lah. Iya, biar semangat. Gak nyangka juga. Wah, gak nyangka kan tuh bang, ya kan? Kita bayangin tuh. Kita juga gak nyangka ada band kayak kalian di sana sih. Jadi ini. Kami juga gak nyangka ada band psychedelic rock dari Binjai. Nah, beginilah dia ceritanya, ya gak? Jadi lu kalian bisa dari mana dapat info untuk submit ke Jameson Connects Indonesia ini? Dari Instagram. Instagramnya Synchronize atau? Bukan. Jameson. Iya, dari Synchronize. Oh. Anjay, Binjai. Mantep nih Binjai. Mantep Binjai nih. Lumayan kaget sih, tapi ya semoga sehat-sehat juga ya, terutama scene di kota Binjai. Iya. Yeah. Ya dan ajak kawan-kawannya untuk ikutan nanti, siapa tahu bisa kita apa bahas kita expose gitu biar ada orang-orang tahu juga band-band Binjai itu banyak dan variatif dan keren-keren. Oke? Okay? Oke bang. Oke. Galang. Nama juga udah Galang. Ada dua orang ya ini. Ini ada dua lagi ya? Siapa nih? Galang sebelah. Satu lagi Jiwo namanya. Main apa? Main gitar vokal. Oh, vokaler. Vokaler. Tos dulu. Cie. Yeah. Mereka enggak nyangka kata Yesit. Kenapa tuh? Karena di interview sama David Tarigan. Enggak nyangka, kita juga enggak nyangka. Kita juga enggak nyangka David Tarigan. Iya. Maju sekian apa terus. Maju. Ya. Kalau Binjai kan langsung jadi perhatian khusus lah ya, mau gimana juga kan. Tapi gue mau nanya Bang David sih sebenarnya udah ada gak sih band dari Binjai sebelum mereka? Sebelumnya ada satu, dan itu modelnya gini juga, jadi klasik rock juga, jadi arahannya ke zaman dulu juga. Makanya gue bingung, wah gila juga ya di Binjai bandnya begini-begini. Banyak ya. Iya. Binjai itu kecil banget soalnya. Oh. Jadi dari, kalau gue kan ya gue terbiasa lewat sana kan. Itu berarti kabupaten ya? Iya dari mau kota sih memang, kota. Tapi kecil memang. Dari Medan mau ke Tanah Karo kampung gue kan ya, ya pasti lewat Binjai. Oh. Yeah. Oke. Okay. Yaudah sih. Kita dengerin lagu aja ya dari Hagen of the Apollo. Galang, makasih ya. Galang. Iya, Bang. Selamat menikmati, Bang. Yeah. Iya dong, pasti. Iya, nikmatin terus. Main-main kesini, Bang. Kalau ada waktu, Bang. Sambil minum Jameson, menikmati lagu ini cocok gak menurut lo? Lang. Cocok. Keren, keren. Naik sedikit lah ya. Soalnya udah enak banget nih bang. Di Brastagi enak nih minum Jameson. Sambil dengerin. Iya sambil dengerin. Mantep bang. Kontur apa geologinya sama kayak Irlandia nih. Sama pegunungan juga. Iya tinggal minum ini sambil dengerin psychedelic rock dari. Iya gak sih Binjai Brastagi. Kalau kata Galang selamat menikmati bang. Makasih ya Galang ya. Oke. Salam buat. Salam dari Binjai. Aduh, akhirnya hashtag salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Salam juga yang buat di sana semua ya. Galang dan teman-teman ya. Teman-teman. Sehat-sehat selalu, jangan telat makan. Sehat selalu Galang. Ya. Dah. Thank you Bang. Thank you Bang. Dan ini dia. Bandnya namanya apa? Hiken Apollo. Malam 1. Berkebaya berwarna. tak tahu malam apa hari itu. Oh, celakalah diriku. Oh, harumnya selalu mencukupi. Binjai Delik. Gak mau rilis Binjai Delik nih. Gihi. Haiken of the Apollo ya. Apollo. Ada Bin Idris, ada Binjai. Iya. Iya lu. Bin Harlan. Lumayan Binjai bang. Binjai Nudin. Lumayan. Binjai tuh Bin Anjay. Yeah. Cuman gila ya. Mantep. Nyeret juga nih. Yeah. Lumayan bang. Lumayan. Itu dia makanya, apalagi tadi kita ngobrol ada band indie pop, rather. Dan itu maksudnya dari Tanjung Pinang, tapi indie pop juga bukan yang straightforward, yang lurus-lurus juga. Iya, betul. Yang ada polka-polkanya gitu. Nah sekarang band yang dia bilang tadi, wah gue influence Beatles, Led Zeppelin, terus lagu gue begini tapi. Terus lagu gue begini kan jadi kayak, dia pada ngisep apa di Binjai? Iya. Ada spot apa nih di Binjai? Iya. Ada ngisep apa? Sebatang pisang. Sari-sari apa ya? Pelepah pisang. Lepah ya? Sari-sari apa nih yang ini? Disana ada minum. Kali rebusan plat mobil kali. Disana tuh minuman khasnya apa bang di Binjai? Arak gak sih? Tetap arak. Tetap tuak. Tuak. Gak ada yang spesifik sih kalau dari Binjai ya. Sama aja. Sama aja. Iya gitu bang. Ya lumayan bang. Tadi kayak grogi gitu. Template-nya gitu. Gila, respect. Mantap. Ih jadi aduh respect malu-malu galang. Banget sih tadi si Galang dan. Tapi musiknya gak malu-maluin. Iya gila. Gak ada yang tahu bang. Iya Binjai Delik ada introvert gitu. Iya. Binjai Delik. Tau-taunya tiga besar loh. Binjai Delik. Binjai Delik. Bisa aja. Gak ada yang tahu. Keren sih. Ini kita langsung dengerin pilihan Sida. Ini lumayan teler juga nih, teler sih. Ini lagu terakhir yang lagu terakhir. Dari mana sih? Dari Bandar Lampung. Ini gue naksir karena pertama sebenarnya nama bandnya, nama unitnya, Roadblock Dub Collective. Roadblock. Kalau ada dubnya tuh udah kayak ada soft spot di situ gitu. Dan namanya tuh dalam tradisi Jamaika memang. Iya. Roadblock juga gitu kan ya. Yeah. Collective. Ada Dub Collective gitu. Ada Asian Dub Foundation. Bisa. Ini rasanya kalau ada orang ada apa ya orang Jamaika tinggal di Lampung nih begini nih lagunya. Tapi kalau kita dengerin apa entry dari Lampung ya. Dari Jameson Connects yang awal, sekarang yang kedua, anjir variatif banget. Yang kemarin aja kayak ini kan, new wave. Yang kemarin kayak siapa tuh? Room Boys Alert. Yeah, Rumi Boys Alert. Yeah. Yang sebelum-sebelumnya juga yang sempat banyak banget, hampir setiap apa ya kayak sesi kita yang pilihan 10 pilihan tiap bulan tuh pasti ada Lampung ya. Kadang-kadang ada yang dua Lampung ya. Jadi memang yang kayak anjir ini. Lampung ya maksudnya harusnya memang benar-benar pakai K kali ya. Lempang ya. Lempang. Menurut gue nama-nama mereka tuh bagus-bagus aja. Kayak wah gila nih. Memang sih dia gak jauh dari Jakarta sih memang gitu. Cuman di luar dugaan aja segitunya gitu. Akhirnya ada yang semaju itu gitu kan, ya, dari dulu kita cuma tahu Lampung equals gajah gitu. Iya, yeah, betul. Kenjen band. Kenjen. Benar itu gara-gara kami. Miss band. Fast migran ya. Sampai sekarang kita juga, dan yang menarik gini, Lampung itu kan selalu, salah satu yang menarik perhatian adalah kancah musik reggae-nya gitu. Iya, iya, betul. Dan memang, ya awalnya tentu saja reggae-nya woyo-woyo semua juga. Iya, yeah, iya. Lalu tiba-tiba jadi variatif. Wah, ada yang lebih early reggae, ada yang begini, ada yang lebih ska, ada yang roots ya. Yang, iya, macam-macam lah. Mulik-mulik gitu. Nah, subgenre-nya. Ini varian termutakhirnya juga nih. Betul, sekarang, betul, betul. Dia kayaknya nyambungin ada musik-musik tradisional Lampungnya juga gak sih? Jadi gue gak tahu itu musik tradisional Lampung, tapi kayak ada hint. Iya, ada elemen tradisi gitu. Iya, iya, iya. Maksudnya ini kan satu step, ya ngerti kan maksudnya. Betul, betul. Ini masih di Indonesia kita sama-sama tahu kalau apa ya, kata-kata dub gitu pasti superstar siapa? Dub Youth mungkin. Dub Youth, ya, ya, ya, kan, ya, ya. Kan yang kayak gitu-gitu gitu, ya, kan. Iya, iya. Nah ini dari Lampung dan tiba-tiba ada anasir tradisionalnya. Betul. Dan ini mereka gagasan apa namanya, dub, Jamaican music dan lain-lain itu. Kayaknya mereka paham banget sih. Iya benar-benar. Mereka kelihatan banget nguliknya sih kalau buat gue. Yeah. Ini duo ya? Duo. Ini duo. Duo, ya? Duo. Ya, duo. Ini berdua namanya nih. Idai dan Sam. Idai. Samidai ya? Samidai. Samidai. Sami Haji. Samidai itu berarti nama siapa? Mas Yadi. Iya. Jadi. Mas Yadi, ternyata satu Mas Yadi orang. Tapi mungkin representasi sudah. Jadi yang bikin musik itu si Mas Yadi ini satu orang. Bang David keren banget tadi anjing. Ini alter ego. Iya. Alter ego ya. Yang jadi orangnya nih si Ida sama Sam ini. Dua orang itu. Tapi sebenarnya satu nih mastermind-nya. Yadi itu tadi. Mas Yadi Samidai dari Pontianak. Keren. Ini di luar dugaan. Gila. Ini belum ada di. Jadi sejauh yang gue cek, si Roadblock Dub Collective tuh udah sempat rilis EP ya 2021. Suwarna Dub namanya. Anjing. EP-nya. Artworknya juga ya udah cuman kayak gambar outline gitu-gitu ya. Ya, ini betul. Aja sih. Minimal gitu ya. Minimal aja, minimal, enggak banyak cincong gitu, tapi musiknya tight banget. Terus ada remix dari siapa segala macam. Iya keren, dan ini juga kayaknya dia ini unreleased kayaknya deh. Gue nggak tahu. Kayaknya ya. Dia juga ngajak ada si Prof nih yang dari Bandung segala. Oh pokoknya ini ya pada kancahnya sih nih, kayaknya pergaulannya lumayan luas nih. Yoi. Makanya apa ya, kita taruh paling belakang juga. Asik. Biar kita hacep juga. Yoi. Biar kita bisa ulang-ulang terus di sini. Nah. Kita kan masih ada sesi-sesi berikutnya nih. Buat yang dengerin dan punya band juga bisa nih, masih bisa kan ya? Ini masih bisa banget. Masih bisa submit di Jameson Connects Indonesia. Masih ada 1,5 bulan. Tuh. Ya, untuk submission. Jadi buat kalian yang punya rekaman-rekaman musik yang kalian pikir apa ya layak untuk didengar orang lebih banyak lagi gitu. Betul. Dan pengen mendapatkan kesempatan, ya mau gak mau kan pasti kita akan ngobrolin music video apa yang bakal jadi hadiahnya gitu kan. Silahkan. Karena kemarin contohnya udah ada Dirty S. Yes. Kita nanti gak tahu nih siapa yang dari 10 ini yang bakal jadi highlightnya. Mungkin bisa band punk lo, mungkin bisa band metal lo, mungkin bisa indie pop atau indie rock. Grunge, apapun, bahkan apapun sih sebenarnya, world music iya, segala macam. Musik Jamaika seperti Roadblock. Musik Jamaika, Roadblock Collective. Variasi banyak sekali. Jadi tanggal berapa tuh, Bang? Oh iya, hearing session buat yang kedua ini nanti ada di tanggal 25 Januari. Itu hari Selasa, jadi langsung pantengin aja nanti hari Selasa ya. 25 Januari sekali lagi akan ada hearing session Jameson Connects Indonesia. Dan mungkin aja band kalian yang sudah melakukan submission ya. Bakal dibahas. Jadi terus pantengin. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Ayo kita submit. Yo, ayo. Daripada lu nyesal nantinya anjing kayak yang lag nih. Langsung aja kali ya kita dengerin. Mas David Tarigan, thank you banget. Sama-sama. Kita closing. Masuk ke sesi kedua udah enggak bosan-bosan dan lu megang si hari ini. MOTM dia sih. MOTM dia malam ini. Yang harus kita highlight adalah Disco Riau. Iya. Sama Mas Yadi. Mas Yadi gila sih sama Yadi tuh. Thank you Mas David ya. Oh, sama-sama. Thank you. Jangan lupa MSMS masih ada tiap minggunya. Tiap minggunya. Didengerin aja di synchronizedradio.com. Dan bisa... Apalagi. Jangan lupa sampai juga di kita. Oh iya, tentunya. Di mana? Di sr.rilisanbaru@gmail.com ya. Emang pake dot ya, Miss? Pake dong. Pake, kirim-kirim aja. Emailnya apa, Miss? Emailnya? sr.rilisanbaru@gmail.com. Karena lo yang buat ya. Iya. Itu kalau masih kita puterin juga, musik-musik dari kalian juga, di luar Jameson tadi. Oke. Anji, kok gede gemah gini nih? Karena dap. Kita closing. Yo. Sekali lagi terima kasih. Jameson Connection. Roblox Dub Collective. Redeem. This one going out to each and everybody in every place. Picking up their chest and screwing up their face. Listening to hip hop, jungle and drum and bass. If you wanna get high, then come take a taste. Dealing, and I'm gonna load my ammo to take control your ego. Gonna get crazy man, this is the echo dramatic. Suara terdengar energi, sedikit menggelitik dengan alunan kromatik. Mystically gerakan secara motorik. Moving to the beat, going straight into the limit. Don't ever lose the word right. Don't even have to get high. We never wanna get fight. We're gonna get some love right. To get high, we never wanna get fight. We're gonna get some love, right? Yeah, it's a weapon, hip hop is ammunition. Yeah, it's a weapon, hip hop is ammunition. Yeah, it's a weapon, hip hop is ammunition. Yeah, it's a weapon, hip hop is ammunition. Yeah, it's a weapon, hip hop is ammunition. Yeah, it's a weapon, hip hop is ammunition. Yeah, it's a weapon, hip hop is ammunition. Yeah, it's a weapon, hip hop is ammunition. Up the show, build a new place, they're shocking your speaker. Who are you, I ain't host, we digital rockers. Japan has style like nobody around. This what we call the sonic revolution. Making them strong and stronger than a lion. It's a weapon, hip hop is ammunition. Don't ever lose the word right. Don't even have to get high. We never wanna get fight. We're gonna get some love right. Get high. We never wanna get fight. We're gonna get some love right. Yeah, it's a weapon, hip hop is ammunition. Yeah, it's a weapon, hip hop is ammunition. Yeah, it's a weapon, hip hop is ammunition. Yeah, it's a weapon, hip hop is ammunition. Yeah, it's a weapon, hip hop is ammunition. Yeah, it's a weapon, hip hop is ammunition. Yeah, it's a weapon, hip hop is ammunition. Yeah, it's a weapon, hip hop is ammunition. Eyes drop star from you and I. Farm star flying high in the vacuum skasowa. Tanpa timbalis di jasmani di tempat. Musikalisasi sukma sepanjang masa. Dik dik da so so slap. Gorilla ice cream lintas ikat tulis di warasuki gendang telinga. Coba mengasah bas membuka. Membelah langit terirama di Andromeda. Sebarkan energi positif di rupanya. Menara tertinggi bangunkan pembuluh pori. As we swing, as we breathe. The message goes to the next generation. My hesitation goes and found filled in all its whole poetry. In the motion, use music to educate till we elevate. Yeah, it's a weapon, hip hop is ammunition.